begitu besar kita bersama, terutama ibu-ibu kita yang mulia dan bapak-bapak yang juga sebagian hadir. Nikmat yang begitu besar di pagi hari yang mulia ini, di hari libur kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang Allah paling cintai ini, di antara masjid-masjid Allah di permukaan bumi ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini semua, dan juga tentu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak pernah kita lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita terus berupaya, berusaha semaksimal kemampuan kita, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian, untuk bagaimana kita berupaya meniru dan mencontoh, mengikuti suri tauladan kita, yakni Nabi yang kita mencintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum ustaz kita sebagai pemateri daurah yang sebenarnya khusus untuk ummahat kita, ibu-ibu, walaupun tentu bapak-bapak boleh hadir ya, karena judulnya yang begitu sangat bagus, 10 manusia pilihan Allah, ada acara sebelum acara daurah kita mulai, yakni tentang Baitus Salam. Baitus Salam adalah apa namanya ini, di bawah naungan sebagaimana Masjid Darul Jannah di bawah naungan yayasan yang bernama Nadwah Islamiyah. Nah, Masjid Darul Jannah atau sering kita sebut dengan singkatan RJ, RJ itu ada di bawah itu. Nah, ada lagi namanya Baitus Salam. Baitus Salam ini lokasi ini nanti detailnya bersama ustaz kita, Ustaz Teguh Santoso LC, Hafizullah Ta'ala yang berada di sebelah kanan Pak Zaiful. Dan nanti juga detail informasi tentang Baitus Salam adalah oleh nanti saudara kita atau Pak Heru insyaallah. Tapi lokasi ini adalah kurang lebih 5 km setelah perbatasan sebelah kiri arah Bangkinang, atau sekitar dari sini wallahualam mungkin 15 menit 20 menit sebelah kiri menghadap Bangkinang, 5 kilo, sekitar 5 kilo dari perbatasan, yang akan dibangun fasilitas pendidikan untuk insyaallah taala anak cucu kita kelak, dan itu sudah mulai tentu ya. Jadi detailnya bukan sama Pak Zaiful, nanti sama Ustaz Teguh dan sama Ustaz Heru, Pak Heru. Dan juga akan bangun fasilitas ibadah, masjid dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan nanti kelak tentunya. Maka di momen daurah kita bersama Ustaz Abu Qatada, kita akan mengadakan penggalangan dana Bapak dan Ibu-ibuku sekalian. Tidak memperpanjang mukadimah, mungkin sebelum penyampaian detail tentang Baitus Salam yang nanti insyaallah dipandu oleh Pak Heru, kita dengarkan dulu barangkali semacam tausiah oleh ustaz kita yang kita cintai, Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini adalah hari yang paling baik untuk kita daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus untuk agar hari-hari ke depan semakin baik dan semakin baik. Semoga ibadah kita Allah terima dan diampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam buat nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang bukan hanya sekedar bilang aku cinta Rasul, aku cinta sunnah, tapi semoga kita menjadi umat yang dapat membuktikan, mengamalkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mendakwahkannya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, sebelum daurah dimulai bersama Fadilatul Ustaz Abu Qatadah hafizahullah wa ra'ah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan, katakanlah demikian, perkembangan dan apa yang akan terus dikembangkan melalui Yayasan Nadwah Al-Islamiyah Pekanbaru. Kita tahu bahwa Masjid Raudhatul Jannah merupakan masjid di bawah naungan Nadwah Islamiyah. Telah banyak program-program yang terlaksana dan itu tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dukungan, kemudian dukungan kaum muslimin, sehingga kita merasakan apa yang sudah kita rasakan. Dari Masjid Raudhatul Jannah sudah banyak program-program dakwah yang dilahirkan, selain sholat lima waktu, kemudian tarawih selama Ramadan tentunya, kemudian banyak kegiatan tajwid, tahsin dan lain sebagainya, diklat-diklat penyelenggaraan jenazah, kemudian pendidikan diklat untuk mu'alaf dan sebagainya, banyak sekali, bahkan sudah ada lembaga pendidikan bahasa Arab. Sekali lagi, itu semuanya ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dukungan moral ataupun material dari kaum muslimin semuanya, dan semoga itu menjadi amal baik kita, timbangan pemberat, timbangan bagi kita kelak pada hari kiamat. Dah, tentu melihat perkembangan dakwah di Pekanbaru, Nadwah Islamiyah terus mengembangkan. Apa itu diantaranya lagi adalah ingin mengembangkan sarana masjid, membangun masjid di Komplek Baitul Salam Yuzura, Pekanbaru, Bangkinang, kira-kira katakanlah 7 kilo dari perbatasan Pekanbaru, akan dibuat masjid, kemudian juga lembaga pendidikan semisal pondok pesantren di Komplek Baitul Salam. Inilah yang akan pengembangan yang akan dilaksanakan, bahkan bukan akan dilaksanakan, sudah mulai dari pondasi penimbunan pondasi untuk masjid, ya, bahkan sekarang besi sudah masuk, kemudian tukang-tukangnya sudah masuk standby di sana. Kemudian inilah yang akan kami membawa kaum muslimin bagaimana bersama-sama kembali untuk mengembangkan dakwah di Pekanbaru. Melihat hal ini, mengapa adanya pengembangan masjid dan begitu juga membuat atau mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren, sebab Pekanbaru secara umum khususnya dakwah yang begitu besar dan semakin meningkat jumlahnya, membludak, membutuhkan lembaga seperti ini, lembaga pendidikan. Kalau kita lihat setiap kali tahun ajaran baru, kaum muslimin ingin sekali memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren. Tapi apa yang terjadi? Kena fasilitas mungkin, atau sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga banyak pesantren-pesantren, lembaga pendidikan Islam yang salaf insya Allah, ini banyak menolak calon-calon santrinya. Ada yang mendaftar sampai 300, tapi diterima cuma 60 orang. Berapa yang terbuang? Bahkan sampai 400 yang diterima cuma hanya 3 lokal. Kemana mereka akan pergi? Sehingga ada orang tua yang datang ke pesantren menangis meminta agar anaknya diterima. Tapi apa boleh buat? Nah, dalam hal ini saya pernah mendengar salah satu ungkapan dari salah seorang ustaz kita, kalau seperti ini Pekanbaru banyak menolak santri-santri karena memang fasilitas yang kurang memadai, katakan demikian, siapapun yang ingin membuat lembaga pendidikan, kita dukung. Silahkan membuat yayasan, kita dukung. Maka kita jangan jadi penonton saja. Tapi bagaimana seandainya memang kaum muslimin memiliki kelebihan dari bapak-bapak, ibu-ibu, ngapain sampai numpuk-numpuk uang miliaran, punya tanah yang luas, mau dibawa kemana? Nah, ini kesempatan untuk investasi akhirat. Maka kita sama-sama bagaimana berkompetisi atau siap untuk bersaing demi akhirat, bukan karena dunia. Maka silahkan, banyak yang mungkin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak yang punya kelebihan rezeki, ada tanah, enggak salah untuk membuat. Cari ustadznya. Kalau ustadz saya enggak bisa untuk membuat, saya enggak tahu bagaimana mengolah lembaga pendidikan, cari ustadz atau siapa yang mampu untuk mengelola, ya udah percayakan. Bapak ibu tinggal duduk manis, insyaallah selesai. Ya tidak apa-apa, sambil mengontrol tidak apa-apa. Silakan, sebab ada sebagian lembaga salah seorang ikhwan kita, dia tidak peduli, ya sudah nih. Dia pasrahkan. Sangat percaya dan terbukti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan berhasil dan berjalan sampai sekarang. Maka inilah salah satu mengapa mungkin Nahdlatul yang dulunya tidak berpikir, Nahdlatul Islamiyah tidak berpikir untuk membuat lembaga pendidikan, ternyata sekarang baru terbuka bagaimana ingin mengembangkan dakwah, ya, ingin mengembangkan dakwah seperti pesantren tadi. Sebab saya akan bisa katakan, kalau ada orang tua sekarang, orang tua yang sekarang masih berani menyekolahkan anaknya di luar, ini betuliskan ini, khawatir kita dengan zaman sekarang yang serba dekat, yang serba mudah, kalau masih ada anak atau orang tua yang berani menyekolahkan anaknya di luar, ini betul-betul hebat dia mendidik, hebat. Saya kasih jempol. Ya, banyak orang tua yang mengeluh, anaknya enggak mau bangun subuh, susah dididik dan sebagainya. Bahkan sekolahnya pindah-pindah dari pondok ini ke pondok ini ke pondok ini, enggak ada yang selesai. Kenapa? Inilah, berani dia masih menyekolahkan anak di luar, ya, tidak di pesantren. Ini saya katakan betul-betul hebat. Saya pribadi sebagai orang tua sangat khawatir. Sangat khawatir kalau saya menyekolahkan anak saya di luar dan bukan di pesantren. Dan ini tentu kembali kepada kita masing-masing. Wah, saya punya anak dan saya mampu untuk mendidik. Ya mungkin terserah, tapi tentunya kami bersama teman-teman pengurus di Nahdlatul Al-Islamiyah, inilah niat kami untuk membangun, tentunya mengembangkan lagi apa yang sudah, yang pernah dan sekarang sudah dilaksanakan. Pembangunan tadi dikatakan di komplek Baitus Salam, ingin membangun masjid dan lembaga pendidikan seperti pesantren. Tentu ini pesantren yang memang bukan hanya dari sisi tahfizul Qur'an yang ditonjolkan, tapi juga akidahnya ini perlu. Banyak orang yang hanya Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an saja. Ingat, kita bukan meremehkan mempelajari Al-Qur'an. Tapi banyak orang yang menyibukkan dirinya, banyak waktunya untuk mendalami, katakan tajwid, qiraat dan sebagainya, tapi dia lupa dengan akidah. Lupa dengan akidah, tidak tahu manhaj. Sehingga dia cuma, kenal enggak dengan Ustaz Sifulan? Oh kenal, saya sering duduk dengan mereka. Kenal enggak dengan Sifulan? Kenal, saya sering dengan dia di RJ, di Umar, di sana dan sebagainya. Tapi akidah buta, tidak ngerti akhlak, tidak ngerti manhaj, sehingga bisa-bisa kita dengar cerita nanti orang-orang yang dekat dengan kita ternyata ikut dalam terorisme, peledakan-peledakan. Ini karena apa ini? Manhaj dan akidah tidak ditanamkan. Maka akidah perlu. Ini landasan dakwah yang harus dikembangkan, diajarkan kepada manusia sehingga mereka bukan hanya kenal saja dengan ikhwan-ikhwan salaf, sering duduk di Abu Darda, sering di RJ, sering di Umar, dimanapun dia kenal, tapi enggak tahu ini. Bahkan pernah kita dengar karena dari salah seorang teman, dia sudah lama ikut dengan pengajian, tapi baca Al-Quran pun tidak bisa. Ya, tapi bukan kita cela, Kita mengajak kaum muslimin terus untuk belajar Al-Quran, belajar akidah, ini juga perlu. Belajar akidah, ini adalah perlu. Mengerti tauhid, juga ini adalah perlu. Dan inilah harus kita tonjolkan. Jadi termasuk insya Allah dari program yang akan kita buat nanti di pesantren, di komplek Baitul Salam, selain tahfizul Qur'annya yang akan ditonjolkan, kemudian akidah, tauhid, manhaj, ini juga hal yang tidak bisa kami sepelekan untuk kami jadikan kurikulum yang terdepan untuk membina umat Islam di alam semesta ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jadi kami mengajak, menghimbau juga untuk bagaimana kaum muslimin dan muslimat menyisihkan hartanya untuk perkembangan dakwah. Kita tahu Nahdlatul Islamiyah 10 tahun lebih, ini yang sudah bisa dibuat. Kita rasakan bagaimana kita dapat sholat dengan penuh hikmat, kekhusyukan. Imamnya yang insya Allah sunnah, kemudian kita bisa menyusun sab dengan cara yang sunnah. Tidak ada gangguan dan sebagainya. Ini merupakan berkah dari dakwah kita. Maka mengajak kami untuk terus adalah nanti setelah kita wafat, kalau tidak kita bisa membuat satu masjid, tidak bisa membuat lembaga pendidikan seperti pesantren untuk bekal kita di akhirat, paling tidak kita pernah nimbrung. Nimbrung, urunan, mengumpulkan dana untuk pembuatan masjid yang insya Allah akan kita bangun di Masjid Baitul Salam, di komplek Baitul Salam. Nabi SAW mengatakan, "Man bana masjidan, badallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun satu masjid, Allah akan bangun rumah baginya di surga. Bahkan disebut dalam satu riwayat, walaupun dia membangun masjid seperti sarang burung. Ya mungkin gak bisa buat satu masjid besar, tapi mungkin adalah berapa dari harta kita sisakan untuk sama-sama dapat merealisasikan pembangunan masjid di Baitul Salam. Semoga amal baik dari apa yang Bapak Ibu infakkan nanti untuk pembangunan masjid, untuk anak cucu kita, dan saya melihat insya Allah mungkin untuk 10 tahun ke depan sekolah-sekolah luar, katakan mungkin sekolah negeri, tidak bakal diminati lagi. Sebagaimana di Lombok, sekolah-sekolah negeri yang bagus itu gak diminati, justru pesantren yang diminati. Nah kita mungkin nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, bagaimana kalau kita dukung hal seperti ini, membuat lembaga-lembaga pendidikan yang sebenarnya orang tua pun khawatir mereka menyekolahkan anak di luar, maka kita ada sumbangsih kita untuk membuat masjid, kemudian pesantren yang insya Allah ini adalah untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin semuanya. Kemudian untuk secara rinci, mungkin terlalu panjang saya berbicara, untuk rincinya tentang apa yang sudah dilakukan dan rincian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid Baitul Salam, di komplek Baitul Salam, kemudian juga pesantren, kami persilakan Pak Heru untuk menyampaikannya. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat buat kita dan kita saling ta'awanu alal birri, bertolong-menolong atas kebaikan. Dari saya sekian, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami beberapa menit ke depan menyampaikan progres ya, progres pembangunan masjid dan pondok pesantren Baitul Salam. Tapi mungkin untuk tahap satu ini lebih kepada masjidnya. Ya, kita prioritaskan untuk pembangunan masjidnya ya. Jadi rencana tadi mungkin menambahkan apa yang disampaikan Ustaz Pak Saiful dan Ustaz Teguh tadi ya. Jadi rencana kita insya Allah akan menerima santri itu 2020 ya, tahun pelajaran 2020-2021 ya. Gitu Ustaz ya. Ya insya Allah jadi ada waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun untuk kita menyelesaikan Ya, penerimaannya insya Allah di akhir 2019 atau Desember 2019 rencana. Insya Allah seperti itu, mohon doa dan bantuannya dari kaum muslimin semuanya. Jadi untuk tahap 1 ya, dari kami dari panitia pembangunan ya, tentunya memprioritaskan untuk masjid ya. Masjid ini ukurannya 20-20 lantai 2 ya. Lantai 2 next lagi Andi. Ya, next saja. Jadi masjid itu 2 lantai, lantai 2. Jadi untuk tahap awal ya, kita rencanakan bisa selesai 1 lantai. Bisa selesai 1 lantai dengan perkiraan biaya lebih kurang 800 juta ya, 800 juta. Kemudian baru nanti diikuti, kalau menjelang masjidnya selesai, baru kita ikuti dengan pembangunan asrama dan lokal. Insya Allah seperti itu. Jadi next saja lagi Andi. Mungkin kena waktunya juga sudah mepet ya Bapak dan Ibu, sudah ditunggu Ustaz. Mungkin ini kami dari panitia ya sudah memberanikan dirilah, walaupun dana yang tersedia sebenarnya belum ada ya, tapi mungkin atas dukungan dari para Ustaz ya, terutama juga Ustaz Aspi dan Ustaz Mududi, kita beranikan diri untuk membangun membangun masjid ya. Jadi saat ini tukang mohon ditampilkan gambar ini Mas Andi, gambar kondisi masjid ya, kondisi existing masjid. Nah, ini jalan masuk ya, ini saya ceritakan dulu, ini jalan masuk menuju ke masjid kita ya, ke kawasan Baitul Salam. Ini lebih kurang 2 km insya Allah sudah seperti ini ya, sudah di base ya. Next lagi. Ini progres masjid tahun kemarin ya, beberapa bulan yang lalu masih seperti ini ya. Ini masih file lama ya mungkin Mas Andi. File yang tadi bisa ditampilkan enggak, yang PowerPoint yang tadi, yang di laptop saya. Ya, jadi kita sudah memasukkan tukang 3 hari yang lalu itu 7 orang ya, dan sudah kita ambil bahan di toko bangunan ya. Insyaallah kita sudah memulai pembangunan, walaupun memang uang yang terkumpul belum ada. Next lagi. Jadi mungkin cepat saja Bapak dan Ibu. Jadi untuk tahap awal ini kita butuh dana sekitar 160 juta 3 bulan ke depan. Ini untuk pembelian besi ya, yang sudah kita hitung pembelian besi. Coba Mas Andi yang file saya tadi yang ada, dia salah ini nih, ini salah file. Iya, salah file. Ini saya file lama nih. File lama, coba file yang baru yang saya kasih tadi Mas Andi ditampilkan. Rekening yang baru, juga rekening yang baru yang di BSM. Ah, itu dia. Ya. Ya, terus next. Next saja, terus. Nah, ini gerbang masuknya ya Bapak dan Ibu. Stop dulu, ini gerbang masuk ya. Ini perumahan yang sekarang next. Nah, ini sekitar 700 meter dari lokasi masjid kita itu sudah dibangun perumahan. Ya, ini perumahan kedua yang ada di sana sudah dibangun perumahan yang cukup mewah lah ya. Next lagi. Nah, biayanya tadi sebelum ini Mas Andi di atasnya lagi, satu lagi. Terus nah ini ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa kebutuhan yang sangat mendesak dari kami panitia pembangunan adalah untuk mencari dana sebesar 143 juta. Ya, ini yang sangat mendesak agar tidak terputusnya pembangunan saat ini. Ya, walaupun tentunya yang dibutuhkan jauh lebih besar dari ini, tapi paling tidak kita bisa diadakan penggalangan dana secara bertahap ya. Yang mendesak kita butuh untuk 1-2 bulan ke depan adalah sebesar 143 juta ini. Ya, ini untuk memulai konstruksi kolom ya dan plat lantai ya. Mungkin itu kemudian next lagi ya. Next lagi, nah ini perkembangan terakhir tadi sudah sama-sama kita lihat adalah masih dalam tahap penimbunan, ya sedikit lagi selesai. Dan ini kalau seandainya ada dari Bapak dan Ibu yang ingin mentransfer, juga sudah disiapkan rekeningnya, yaitu di BSM, ya, dengan nomor rekening 7116297811, ya, atas nama RJIC Baitul Salam. Dan bisa dapat langsung ke sekretariat, ya, dengan siapa saja, mungkin dengan Pak Dadang, dengan Pak Anjar, dengan Pak Saiful juga, insya Allah bisa dilayani, ya. Mungkin demikian ya laporan dari kami dari panitia ya atas waktu yang diberikan, tentunya kami mengucapkan terima kasih dan sekali lagi kami tentunya mohon dukungan baik itu finansial maupun doa dan mungkin dalam waktu ke depan minggu-minggu ke depan kita insyaallah akan mengadakan gotong royong ya, mungkin gotong royong sebulan sekali insyaallah akan kita adakan di lokasi pembangunan masjid dan pondok ini. Demikian mohon maaf atas waktunya yang sudah mengganggu. Bila ada kekurangan kita mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, shallu la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Teguh Santoso, LC Hafizullah Ta'ala dan juga Pak Heru yang barusan menyampaikan kepada kita tentang salah satu atau program berikut dari yang dibawa ya, Yayasan Nahdwah Islamiyah. Bapak Ibu, Radhatul Jannah dibangun bersama kaum muslimin muslimat. Sering rasanya kita seperti mimpi masjid sebesar ini hadir di tengah-tengah kota yang kita cintai ini dengan ukuran 45x45. Seperti mimpi rasanya Bapak dan Ibuku sekalian, kita punya masjid seperti ini. Masjid untuk semua kaum muslim dan muslimat. Mungkin sudah habis dana untuk masjid kita, wallahualam mana terakhir tidak terkopi lagi dana yang terakhir, tapi setidaknya di atas 15 miliar kita bangun masjid yang di mana kita sekarang berada Bapak dan Ibu. Barusan kita melihat apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Teguh kita dan Mas Heru kita, insyaallah ta'ala biiznillah izin Allah dengan kebersamaan kita sebagaimana kebersamaan kita dulu di awal-awal, semangat yang luar biasa untuk membangun masjid kita ini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sekali lagi semua atas izin Allah, semua atas bantuan Allah SWT, semua atas kemudahan yang Allah berikan. Inilah dia di mana kita berada sekarang. Dua lantai masjid yang megah Bapak dan Ibu ya. Jadi balik sedikit kita ke proyek Baitul Salam kita ini. Tadi Pak Heru sampaikan kita butuh dana yang cukup mendesak agar pembangunan terus berlanjut. Angkanya tadi kalau tidak salah 143 juta. Dari kejauhan di sini Pak Saiful lihat-lihat sudah ada Bapak rencana buka cek. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Zaiful ada di sini hampir tiap hari kalau tidak keluar kota, Pak Heru dan seterusnya. Ibu-ibu di belakang, silakan. Ya, artinya berapa kemampuan kita, Bapak dan Ibu? Masjid Radhatul Jannah dibangun dari mengumpulkan dari dulu sebelum uang 1000 itu ganti logo Peti Mura. Tahu kan Peti Mura, Pak dan Ibu? 1000, Pak. Dari situ kumpul terus, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Akhirnya seperti ini kita. Baitul Salam, ana yakin insyaallah ta'ala sekali lagi dengan semangat yang seperti itu, apalagi Pak Heru mengatakan tadi masjidnya 20x20. RG kita bangun dengan 45x45. Insyaallah tentu lagi dengan izin Allah. Itu yang kita harapkan tentu pasti. Kita mari Bapak Ibu bersama-sama setiap hari kantor RJ kalau tidak libur selalu ada orang di sana. Mau bawa cek silakan, mau bawa uang tunai silakan, mau bawa hartanya yang mau kita bantu jualkan pun silakan. Emas permata dan seterusnya Bapak Ibu insyaallah ya. Nah, kita tunggu ustaz kita, Ustaz Abu Qatada LC Hafizullah Taala mungkin sudah berada di kantor masjid kita. Itulah Bapak dan Ibuku sekalian ya. Mari kita bantu sekali lagi program ini. Tadi kita dengarkan bagaimana motivasi dari Ustadz yang kita cintai, Ustadz Teguh Santoso LC, Hafizullah Ta'ala, investasi akhirat yang luar biasa, yang insya Allah Ta'ala yang akan kita nanti peroleh, Bapak dan Ibu, ya, yang akan kita nanti nikmati di akhir daripada kehidupan kita, itu kematian. Di saat itulah Bapak dan Ibu baru kita, oh ini dia kemarin infak saya untuk Baitul Salam. Bapak dan Ibu, ini dia Ustaz kita sudah datang, Ustaz Abu Qatadah. Tanpa memperpanjang lagi mukadimah tentang ini, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu menyimak. Ini baru dari awal daripada pembukaan pertengahan mungkin tentang Baitul Salam. Setidaknya Bapak Ibu ya sudah dapat gambaran yang cukup jelas. Ingin lebih jelas lagi nanti bisa ya di kantor bertemu Pak Heru dan seterusnya. Insyaallah tidak lagi memperpanjang mukadimah dari Ana. Ustaz Abu Qatadah sudah hadir. Afwan Ustaz, kami pakai waktunya sebentar ya. Ya, lebih kurang mungkin 15-20 menit karena tadi juga tidak pas jam 9 kita mulai sambil menunggu jamaah. Ya, walaupun ini khusus untuk umahat kita Ustaz Abu Qatadah, tapi dari ikhwan kita cukup banyak yang hadir. Ya, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu, jamaah sekalian, kita simak daurah kita bersama Ustaz kita yang kita cintai, Ustaz Abu Qatadah LC Hafizullah Ta'ala, yang bertemakan 10 manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada beliau Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilam rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bidah, wa kullu bidatin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu yang saya hormati dan para ikhwan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, pertama marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, dan nikmat sehat, nikmat damai, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Dan tidak lupa rasa syukur saya sampaikan juga kepada teman-teman pengurus dan yayasan dari Masjid Raudhatul Jannah yang menjadi wasilah pada kesempatan pagi hari ini untuk saya bisa berkumpul di sini dan untuk bersilaturahmi selalu ya dalam setiap tahunnya, minimalnya sekali atau dua kali. Kaum muslimin, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum saya juga menyampaikan tentang judul yang kita akan bahas di pagi yang berbahagia ini, maka saya menambahkan mungkin apa yang tadi disampaikan tentang program untuk dakwah dan pendidikan. Dan saya ingin menambahkan ada tiga hal yang harus kita pahami tentang apa yang tadi disampaikan. Pertama, bahwa ikut interaksi atau ikut kita berpartisipasi dalam dunia dakwah itu adalah bagian amal jariah yang akan mengalir kepada kita ketika kita berada di alam kubur. Nabi SAW telah mengatakan sab'atu asyain yajri sababuha 'alal abdi wa huwa fi qabrihi. Ada tujuh perbuatan dan amal yang pahalanya akan mengalir kepada seseorang sedangkan dia berada di alam kuburnya. Salah satunya adalah masjidan banahu, orang yang membuat masjid. Setiap orang yang membuat masjid, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang sholat di masjid itu. Aw ajron nahron, aw nahron ajroha, aw bi'ron hafaroha, atau orang yang mengalirkan irigasi, atau orang yang menggali sumur. Maka setiap orang yang menggunakan air untuk wudu atau yang lainnya, maka ia akan mengalirkan kebaikan kepada orang yang meninggal dunia, atau dia akan mendapatkan pahala dari yang hidup. Ilman nasyarahu, atau ilmu yang disebarkan. Maka kalau para ibu, para bapak bukan orang yang berilmu, tapi menjadi wasilah bagi orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmu dan menyebarkan ilmu seperti masjid atau pesantren, maka ibu pun akan bersyarikat dalam pahala itu. Qala Nabi SAW, man jahaja gozian faqad goza. Siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, maka dia akan mendapatkan pahala perang walaupun dia tidak pergi, karena dia memberikan fasilitas perlengkapannya. Nah, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, sesuatu yang harus kita pahami di sini, bahwa tidak ada satu bentuk aktivitas yang bisa merubah satu kondisi negara, bangsa, rakyat yang akan melebihi keutamaan pendidikan dan dakwah. Ya. Orang melakukan bentuk apapun tidak akan lebih utama untuk merubah manusia kecuali dengan ilmu, kecuali dengan tarbiyah wa tasfiyah, kecuali dengan pendidikan ini. Maka orang yang menginginkan perubahan negaranya, perubahan bangsanya, terutama kita sebagai muslim ingin menjadikan penduduk bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka tidak mungkin kita itu bisa merubah negara dengan berdemo, ya. Tidak mungkin kita bisa merubah negara ini hanya dengan seperti itu. Tetap yang akan merubah kondisi satu bangsa adalah pendidikan. Itu yang harus jadi catatan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa pendidikan atau dakwah itu memang sesuatu amalan yang besar dan membutuhkan uluran tangan setiap muslim. Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Akhi, lantanal ilma illa bisittatin. Sa'ubayyinuha bitafasiliha." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Wahai saudaraku, engkau tidak akan sampai kepada ilmu kecuali dengan 6 perkara." Apa kata beliau? Khirsun, wajtihadun, wabulgotun. Khirsun, wajtihadun, wabulgotun. Ini bagian saja yang saya ambil. Kata beliau, tidak mungkin seseorang akan sampai kepada ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, kesungguhan. Artinya dia semangat, uluwil himmah, tinggi cita-citanya. Kemudian istihad, bersungguh-sungguh. Dan ingat yang ketiga, bulgoh. Bulgoh itu ada perangkatnya, gitu. Ada pendukungnya. Tidak mungkin sekolah itu gratis. Kalau sekolah itu gratis karena ada yang bayar. Jadi bukan berarti sekolah bisa gratis, ya. Ini menunjukkan bukan berarti sekolah tidak ada yang digratiskan. Tidak ada yang menolong orang miskin, bukan. Tapi sekolah ini adalah butuh pendanaan. Oleh sebab itu hendaklah di antara kita menjadi bagian dari dakwah yang mulia ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar menguatkan apa yang tadi telah disampaikan. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, judulnya adalah 10 manusia pilihan Allah, atau 10 amalan yang menyebabkan manusia menjadi pilihan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan manusia bertingkat-tingkat keutamaannya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan satu hari dengan hari yang lainnya lebih utama, satu tempat dengan tempat yang lainnya lebih utama, satu malam dengan malam yang lainnya lebih utama. Sebagaimana kita tahu, Allah memilih di antara manusia para nabi, Allah memilih di antara manusia para rasul, maka para rasul itu adalah pilihan Allah yang Allah Ta'ala tugaskan untuk berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari para nabi yang dinamakan dengan ulul azmi minar rusul. Jadi pilihan dari para nabi yang merupakan pilihan di antara manusia. Kita mengenal ada ulul azmi minar rusul, Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala memilih di antara ulul azmi terbaiknya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Allah memilih. Dan Allah Ta'ala memilih di antara manusia yang bukan rasul adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qallahu Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Ta'ala menjadikan umat Muhammad ini umat pilihan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyata ay udulan wa khiyaran. Manusia pilihan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari umat Muhammad yang dipilih adalah sebaik-baik mereka adalah para sahabat. Qala Nabi sallam, khairun nasi qarni tsumma ladzi yalunahum tsumma ladzi yalunahum. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu generasi yang aku hidup di tengah mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Dan sebaik-baik dari para sahabat dan umat ini Abu Bakar tsumma Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Dan demikian Allah Ta'ala memilih dari hamba-hamba ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dalam setahun 4 bulan yang dinamakan bulan pilihan, yaitu yang dinamakan bulan Muharram, bulan yang diharamkan Allah. Allah Ta'ala telah menetapkan dalam setahun itu 12 bulan dan diantaranya dipilih 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan terbaik dari yang 4 adalah bulan Ramadan. Kemudian setelahnya adalah Syahrullahi Muharram. Setelahnya adalah bulan Allah yaitu Muharram. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari-hari terbaik dalam setahun, yaitu Yaumu Arafah wa Yaumu Nahar, tsumma Yaumu Asyura. Dan dalam setahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari terbaik, yaitu Yaumu Arafah, Yaumu Nahar, Yaumu Asyura, yaitu hari Arafah, Yaumu Nahar yaitu 10 Dzulhijjah, kemudian Yaumu Asyura yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Allah Ta'ala memilih hari terbaik dalam seminggu atau yaumul jum'ah, yaitu apa? Hari Jumat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tempat terbaik, yaitu Makkah Mukarramah, Madinah Munawarah, wa Baitul Maqdis, kemudian setelah itu Masjid Quba. Allah Ta'ala memilih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih amal-amal kebaikan, dan Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hikmah bagi kita semua. Sebagaimana kita sekarang telah masuk di hari-hari yang dinamakan bulan Allah Muharram, kita diperintahkan salah satunya untuk puasa, yaitu puasa tanggal 10 ditambah tanggal 9, sebagian para ulama mengatakan juga ditambah hari yang ke-11-nya, dan itu yang paling sempurna, puasa Muharram. Dan bukan makomnya kita menjelaskan itu, kecuali nanti kalau ada pertanyaannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah Allah Ta'ala memilih. Memilih manusia, memilih waktu, memilih tempat, dikatakan khair, terbaik. Bahkan kita tahu, Allah Ta'ala menetapkan pilihan terbaik untuk berdoa, yaitu sulusul lail, yaitu 1/3 sulusul akhir, lail akhir, yaitu 1/3 akhir dari malam, sebaik-baik tempat kita berdoa. Dan sebaik-baik tempat kita berdoa dalam sholat juga disebutkan, yaitu dalam waktu sujud. Jadi ini sebuah motivasi dari Allah Ta'ala kepada setiap mukmin agar dia melakukan terbaik dan memilih terbaik dalam setiap hal. Nah, kaum muslimin, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahasan ini kalau kemarin mungkin karena disebutkan untuk ibu-ibu, maka dikemas judulnya untuk ibu-ibu. Tapi sekarang untuk hadir juga bapak-bapak, berarti kemasannya juga harus jadi beda gitu ya. Tapi tetap judulnya adalah 10 pilihan manusia. Nah, yang pertama, siapa orang yang paling dijadikan pilihan Allah? Yang pertama adalah man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Pilihan Allah yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, apa, orang yang mempelajari Qur'an dan mengajarkannya. Jadi manusia, pilihan Allah yang pertama adalah orang yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Utsman ibn Affan. Hadisnya adalah sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baginda Nabi sallallahu mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Qur'an dan mengajarkannya. Jadi manusia terhebat di dunia ini, manusia pilihan di dunia ini, dan otomatis akan menjadi pilihan manusia pilihan nanti yaumul kiamah, adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Dan tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya tidak lepas dari 3 tahapan manusia yang derajatnya juga akan berbeda-beda. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mempelajari Quran sekedar dia mempelajari ilmu tajwidnya, ilmu makharijul hurufnya, lalu dia mengajarkan kepada orang. Maka ini dapat bagian manusia terbaik. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dia mampu menghafal Al-Quran dan dia bisa tahu ilmu tajwidnya, ya, bahkan dia tahu tentang ilmu qiraah, qiraah sab'ah ataupun qiraah asyar. Maka ini adalah pilihan Allah dan manusia pilihan. Dan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling mulia, adalah orang yang mempelajari Quran, dia hafal Al-Quran, dan dia mempelajari bacaannya, walaupun dia bukan orang yang ahli qiraah sab'ah, tapi dia adalah memahami tentang tafsirnya, memahami tentang maknanya, memahami tentang istimbat-istimbat hukum. Artinya istimbat itu kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada di dalamnya. Maka ini adalah pilihan manusia terbaik. Dan merekalah orang-orang yang paling besar manfaatnya bagi penghuni bumi ini. Mereka orang-orang yang akan memberikan kebaikan bagi manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala bahwa dalam hadis itu dikatakan perumpamaan ilmu yang turun dari Allah ke bumi yang dibawa oleh malaikat kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya adalah bagaikan hujan yang turun ke bumi. Jadi digambarkan bagaikan hujan yang turun ke bumi. Dan digambarkan bumi ini dengan air yang turun dari hujan ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama yang digambarkan adalah tanah yang gembur, tanah yang subur, yang mampu menampung air, menyerap air. Keluar dari situ biji-bijian, rumput-rumputan, buah-buahan. Sedangkan yang kedua adalah bagaikan situ atau kolam atau tempat penampungan air. Tapi tidak ada kehidupan di sana, tidak ada pohon-pohonan. Yang ketiga adalah bagaikan tanah yang tandus, yaitu batu cadas. Yang ketika turun hujan tidak menampung apa-apa dan tidak ada kehidupan apa-apa di sana. Maka Nabi SAW mengatakan itulah perumpamaan orang yang faqih kepada syariat Allah. Orang yang faqih kepada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kelompok yang pertama adalah orang yang mampu menghafal dalil, menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan mereka mampu beristimbat, mengambil kesimpulan apa-apa yang ada di dalamnya. Lalu mereka mengamalkannya dan mereka mendakwahkannya. Ini adalah gambaran tanah yang gembur. Sedangkan yang kedua adalah gambaran orang-orang yang menghafal Al-Quran. Orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Tapi sedikit kemampuan untuk beristimbat. Sehingga mereka hanya diambil hadisnya. Mereka hanya bisa menyampaikan bacaannya. Tapi mereka tidak mampu menjelaskannya. Maka ini adalah baik. Tapi kelompok yang ketiga adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Mereka yang tidak mendengar dan tidak tahu apa-apa. Maka demikianlah. Maka Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu satu ketika beliau mengangkat seorang gubernur dari budak, artinya dari keturunan budak. Namanya adalah Ibnu Abza. Beberapa orang protes kepadanya, kenapa beliau mengangkat seorang gubernur yang dianggap martabat nasabnya kurang layak? Karena beliau adalah dari keturunan budak. Maka baginda, artinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, alam tasma'u qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, tidaklah kalian mendengar sabda baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok orang dengan Al-Quran ini. Dan Allah menghinakan sekelompok yang lainnya dengan Quran ini. Artinya apa? Bahwa orang yang mempelajari Quran, orang yang memahami Quran, dan orang yang mengamalkan Quran, maka mereka akan diangkat derajatnya. Sebagaimana Umar Ibn Khattab memberikan contoh. Dan memang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat dalam beberapa hadis Nabi SAW memberikan contoh. Orang yang paling layak berada di sekitar kita dan dia layak menjadi pemimpin adalah orang yang paling tahu kepada Al-Quran. Nabi SAW bersabda ketika beliau sholat. Beliau mengatakan orang yang layak berada di belakangnya. Liyalini ulul ahlam. adalah orang-orang yang ada di belakangku, ulul ahlam. Itu orang-orang cendikiawan, orang-orang yang hafal Al-Quran. Wa qala Nabi sallam, ya umul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Ya umul qauma aqra'ukum bi kitabillah. Nabi sallam mengatakan mengimami satu kaum adalah orang yang paling banyak bacaannya, orang yang paling tahu kepada Al-Quran di antara kalian. Karena Allah Ta'ala memilih mereka, maka kita pun wajib menempatkan mereka. Jadi wajib menempatkan mereka dalam kedudukan yang paling baik ya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib atas kita hari ini untuk mendekatkan anak kita kepada Al-Quran. Ada satu kisah dalam poin pertama ini, sebagai kalimat terakhir dalam poin pertama ini, bahwa di zaman Umar ada orang tua yang mengeluhkan anaknya karena anaknya ini kasar kepada kedua orang tuanya. Maka suami dan istrinya datang, artinya bapak dengan ibunya datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu melaporkan kondisi anaknya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memanggil anak itu dan memberikan nasihat. Ya, mengingatkan engkau ini dilahirkan oleh ibumu, engkau ini adalah apa bagian dari bapamu, sampaikan. Lalu anak itu berkata, "Mahlan ya Amirul Mukminin, sebentar dulu wahai Amirul Mukminin," katanya. "Saya ingin tahu apa hak anak kepada bapa dan apa hak bapa kepada anak," katanya. "Hak bapa kepada anak agar anaknya mentaatinya." Tentunya taat dalam bukan maksiat kepada Allah. "Lalu apa hak anak kepada bapaknya?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Di antaranya ada tiga," katanya. "Hak anak kepada bapaknya, kewajiban bapak kepada anaknya. Yang pertama apa?" katanya. "Mengajari anaknya agar cinta kepada Rasulnya. Yang kedua, mengajari anaknya agar bisa sholat. Yang ketiga, mengajari anaknya tentang Quran." Lalu anak itu berkata, "Demi Allah," katanya, "bapakku tidak melakukan satupun di antara yang tiga ini. Bapakku tidak mengajari adab kepadaku, bapakku tidak mengajari bagaimana cinta kepada Rasul, bapakku juga tidak mengajari bagaimana aku baca Quran." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menasihati bapaknya dan beliau berkata, "Ya, apa yang ada dalam anakmu itu adalah gambaran dirimu." Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada kewajiban bagi setiap orang tua menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Rasa ingin untuk membaca Al-Quran. Rasa ingin untuk menghafal Al-Quran. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa manusia pilihan? Nabi SAW mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia pilihan Allah adalah orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam pembahasan tadinya. Yaitu yang di mukadimah tadi. Nah, pada poin yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang jati diri orang mukmin. Jati diri seorang muslim. Jadi orang mukmin itu, orang muslim itu sosok manusia yang selalu memberi manfaat kepada manusia. Tidak membuat madharat, tidak membuat kerusakan, tidak berbuat keboliman. Tapi timbangan manusia pilihan adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, Inna minan nasi mafatiha al-khair maghaliqa lisyar wa inna minan nasi mafatiha lisyari maghaliqa lil-khair fatuba liman ja'alallahu mafatiha al-khairi ala yadaihi wa wailun liman ja'alallahu mafatiha syarri ala yadaihi. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik, manusia ada dua kelompok katanya. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan, penutup pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi SAW bersabda, berbahagialah. Siapa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya, melalui kekuasaannya. Dan celaka, binasa. Dan akan sengsara nanti yaumal kiyamah. Barang siapa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan. Jadi manusia ini dibagi kedua kelompok. Kelompok yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Dan kelompok yang kedua menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Yang pertama bahagia, yang kedua akan celaka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Ibrahim, yaitu surah ke-14 ayat 24 ayat 25. Allah menggambarkan orang beriman itu seperti pohon kurma. Dan Allah menggambarkan iman seperti pohon kurma. Dan demikian Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar. Dicantumkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Di antaranya. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimah taibah kasyajaratin taibah. Afluha sabitun wa faruha fisama. Tu'ti ukulaha kulahini bi'idni rabbiha. Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana Allah mengumpamakan kalimat yang thayyib, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Yang akarnya menancap ke bumi dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Mendatangkan buah dalam setiap musimnya. Artinya apa? Bahwa orang beriman itu digambarkan seperti pohon kurma. Dan iman digambarkan seperti pohon kurma. Ada buku yang mencantumkan 20 persamaan antara iman dengan pohon kurma. Persamaan orang beriman dengan pohon kurma. Salah satu di antara 20 itu, kenapa? Karena pohon kurma itu satu pohon yang semua unsurnya memberi manfaat. Jadi tidak ada bagian dari unsur pohon kurma yang tidak memberi manfaat. Dari akarnya, batangnya, ya, pelapahnya. Sampai buahnya, dari mulai itu bunganya, kemudian kurma muda, rutab, kurma yang kering, semuanya dikonsumsi. Bisa dibuktikan ya para ibu yang pergi berumroh ataupun berhaji, itu yang namanya beli kurma, dari mulai akarnya dibeli ya, dibawa ke Indonesia. Bunga kurma dibeli ya, kemudian kurma muda dibeli, rutabnya dibeli, kemudian apa? Kurma kering yang dibeli dengan berbagai satu banyak harapan. Ada orang yang belum punya anak ya, sampai orang itu pesan-pesannya, beli ya kurma muda untuk apa? Untuk barangkali katanya untuk menambah apa? Kesuburan dan sebagainya. Orang cari. Maka semestinya orang mukmin itu semua apa yang ada di sisinya adalah memberi manfaat kepada orang lain, bukan hanya kepada dirinya. Dan tingkatan orang memberi manfaat bertingkat-tingkat ya. Manusia yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia, yang pertama tentunya para nabi, para rasul. Ini adalah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Karena melalui mereka lah kebaikan sampai kepada kita hari ini. Coba bu pak, kalau tholabul ilmi para sahabat seperti kita hari ini, kebaikan tidak akan sehebat yang kita dapatkan hari ini. Ya. Kalau bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau bukan dengan sebab Allah Ta'ala mengeluarkan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan yang lainnya, yang mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengumpulkan ilmu dari Nabi SAW. Mereka meriwayatkannya, mereka menyampaikannya kepada para tabi'in. Maka tidak mungkin akan sampai kepada kita hari ini. Oleh sebab itu, para sahabat adalah sebaik umat yang memberikan manfaat kepada kita. Saya sering memberikan contoh ya, yang sederhana. Kalau kita kan ngaji, beda dengan para sahabat. Pertama, kalau para sahabat itu punya tujuan pokok ya dari rumahnya gitu. Bahkan mereka itu kan punya tujuan-tujuan tertentu, pingin belajar anu, pingin belajar ini, pingin bertanya ini gitu kan. Beda dengan kita ya. Kalau kita kan ngaji, ya datang aja gitu kan. Sebagian di antara kita ada yang mengatakan rekreasi mental aja gitu ya, ketimbang kita di rumah bingung gitu ya, kita ngaji gitu ya. Ini beda dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kemudian kesungguhan mereka, Umar ibn Khattab mengatakan, kami bertetangga dengan salah seorang orang Ansor katanya. Karena Umar adalah muhajir, maka aku suka bergantian dengan dia katanya. Menunjukkan Umar saja juga tidak setiap Nabi SAW mengajarkan ilmu, beliau berada di sisinya. Kadang beliau juga tidak hadir. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau aku datang ke majelis dan sahabat Ansor ini tidak datang, maka aku mengetuk pintunya. Maka aku menyampaikan apa yang aku tahu kepada dia. Dan jika aku tidak datang dan dia datang, maka dia pun datang kepadaku seperti aku melakukan kepada dia. Artinya apa? Tukar informasi dan tukar ilmu. Bergantian antara Umar dengan orang Ansor ini. Dan mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita hari ini, Bu, suaminya nanya, Bu, Ustaz tadi bahas apa? Ya, namanya Ustaz bahas kebaikan, melarang kejelekan. Jadi paling banter itu yang dibicarakan. Kita tidak mampu ya menceritakan apa yang tadi dibahas ya. Beda dengan para sahabat. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat adalah manusia pilihan. Kenapa? Karena mereka yang terbaik manfaatnya kepada yang lainnya. Kemudian setelah para sahabat siapa? Para ulama, orang-orang alim. Orang-orang alim dari sejarah, dari waktu ke waktu, dalam sepanjang sejarah, adalah orang yang paling baik kebaikannya. Dan orang yang paling besar kebaikannya di tengah-tengah umat ini. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya. Kita lihat bagaimana ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Dari ulama fikih, ulama yang empat yang dikenal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lainnya. Maka agama ini sampai kepada kita dan bisa dipahami oleh kita adalah jasa para ulama. Maka mereka adalah manusia yang paling banyak kebaikannya. Mereka lah yang mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian setelah mereka siapa? Adalah para penguasa yang adil. Para penguasa yang mereka menerapkan hukum-hukum Allah. Para penguasa yang mereka menegakkan keadilan di muka bumi ini. Para penguasa yang mereka menegakkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kebaikan. Kemudian setelah mereka siapa? Al-Aghnia. Orang-orang yang memiliki harta yang mereka mengimpakan harta dari jalan Allah Ta'ala. Orang-orang yang memiliki dunia, orang-orang yang diberi keluasaan dunia dan mereka mengimpakan harta untuk berjihad, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Nih, ada kisah ya, tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada dua kisah infak Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, Nabi SAW berperang di dalam perang yang dinamakan Perang Usyairah. Perang yang paceklik sekali. Musim kering. Dan dalam kondisi umat Islam di saat itu pailit. Kekurangan harta. Lalu Nabi SAW menganjurkan siapa yang akan mengimpakan hartanya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi SAW dengan mempersiapkan beberapa unta dan kudanya dan mempersiapkan harta, sehingga tidak ada yang tahu bahwa pasukan ini adalah hartanya Utsman. Yang kedua, Nabi SAW membutuhkan mata air di Madinah saat itu. Dan mata air itu dimiliki orang Yahudi. Lalu Nabi SAW berkata, siapa yang akan membeli, katanya, mata air ini? Ini adalah sumber kehidupan. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala membelikannya, membelinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, lakukan apa yang kau inginkan dan tidak ada madorot setelah ini, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau, wahai Utsman, lakukan apa yang kau inginkan. Seolah-olah kalau Utsman melakukan bentuk maksiat, maaf, dan Utsman tidak tentunya, maka akan terhapus dengan kebaikannya ini. Itu menunjukkan begitu agungnya, begitu mulianya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan hartanya memberangkatkan pasukan di saat pecel ini. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjadi penolong Islam, menjadi penolong Nabi SAW, menjadi penolong para sahabat dengan mata air yang paling dibutuhkan di saat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, lakukan apa yang kau inginkan dan tidak ada madarat setelah ini. Apa yang dimaksud tidak ada madarat setelah ini? Bahwa Nabi SAW mengisyaratkan bahwa beliau sebagai penghuni surga dan tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Lihatlah kebaikan di sini yang Allah Ta'ala jadikan ada pada tangan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah yang mulia ini menjadi bantahan kepada orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan Utsman, yang menyepelekan Utsman. Ini adalah merupakan pilihan Allah Ta'ala. Kemudian setelah mereka siapa? Orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia adalah setiap orang yang punya keahlian. Yaitu setiap keahlian yang memberi manfaat kepada umat Islam dan kepada agama. Dan Imam Syafi'i mengatakan, di antara sekian keahlian, katanya, yang saya pandang keahlian itu adalah jadi dokter. Jadi profesi tentang dunia yang banyak memberi manfaat kepada yang lain adalah jadi dokter. Tapi tentunya dokter yang jujur, yang punya kompetensi. Ini adalah ungkapan Imam Ibnu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa dokter adalah sesuatu profesi, sesuatu perbuatan yang banyak memberi manfaat. Maka apa saja yang memberi manfaat kepada manusia, keahlian apa saja. Orang sekarang mungkin dengan dakwah IT, orang dengan keahlian IT-nya dia menyebarkan dakwah, maka dia menjadi orang pilihan. Kemudian terakhir, dan ini akan juga disebutkan nanti isyaratnya, pertanyaan. Saya bukan nabi, jelas bukan. Sahabat juga bukan. Ulama bukan. Penguasa bukan. Orang yang berharta bukan. Orang yang punya keahlian pun saya bukan. Siapa saya? Saya hanya orang miskin. Gimana orang miskin bisa memberikan kebaikan? Ya. Nanti akan disebutkan hadisnya. Yaitu orang miskin yang bersih hatinya, yang dia sabar dan berdoa. Karena Nabi SAW telah mengatakan, sesungguhnya umat ini akan ditolong oleh orang-orang lemahnya. Dengan apa? Dengan kesolehannya, dengan keikhlasannya, dengan doa mereka. Karena doa-doa mereka lebih dekat kepada Allah dan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah taala, setiap di antara kita akan menjadi orang yang terbaik dalam setiap profesi, posisi yang berbeda. Artinya profesi keahliannya, posisi kedudukan dia. Setiap kita adalah mesti menjadi orang yang paling baik. Ya. Yang ketiga, siapa manusia pilihan? Ini adalah bagian poin yang kedua. Orang yang melakukan pilihan Allah Ta'ala, khairun nasi fi ahlihi, orang yang paling baik dengan keluarganya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku sebaik-baik kalian bagi keluargaku. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin ketiga ini sangat penting untuk dijelaskan. Di sini hadir para bapak, ya, hadir ikhwan, dan tentunya di sini ibu-ibu. Ingat para bapak yang saya hormati, para suami yang saya hormati, Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Seorang suami, seorang bapak, berikutnya adalah seorang ibu. Dia adalah harus menjadi orang yang paling menyenangkan keluarganya. Bahkan dalam bahasa kasar, kalau antum ingin mendidik anak, khususnya sekarang di zaman now, metode apa yang terbaik? Nah, ini jawabannya. Ya. Hendaklah menjadi bapak yang menjadi pelawak bagi anaknya. Oh, itu mungkin bahasanya bisa diprotes banyak orang ya. Tapi saya nanti akan jelaskan. Jadilah bapak, jadilah ibu yang menjadi pelawak bagi anaknya. Tapi itu mungkin terlalu kaget kalau dibilang begitu. Nah, mungkin dengan bahasa yang kedua. Jadilah Anda menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, menjadi seorang ibu yang senantiasa hadir di hati anaknya, di hati istrinya, anaknya. Jadilah seorang bapak, jadilah seorang suami, jadilah seorang ibu yang selalu hadir di hati anaknya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin menyampaikan poin penting di sini, bahwa sekian persen, bisa dikatakan mungkin 90% kenakalan anak dan remaja, mungkin ada yang jadi geng motor, terjerumus kepada narkoba dan sebagainya, ini adalah berawal karena orang tua menjadi sosok yang menakutkan anaknya. Bahkan dalam bahasa banyak ahli pendidikan mengatakan, kasarnya orang tua kepada anak dan istri itu lebih berbahaya dari narkobanya. Jadi sikap kasar orang tua, sifat kasar suami kepada istri, kepada anak, dan ibu kepada anak, itu lebih berbahaya dari narkobanya. Karena semua bentuk penyimpangan anak, itu adalah berawal dari sifat kasar. Sifat keras, bukan berarti tidak butuh keras. Itu adalah berawal dari sifat kasar dan keras seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya. Dan ini bisa dibuktikan. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Dan ini perlu introspeksi ya. Karena kita itu ketika akan menyampaikan nasihat, itu tidak punya pintu untuk sampainya nasihat kepada orang yang diberi nasihat. Saya yakin apa yang saya rasakan dan antum rasakan itu sama, dan sikap apa yang saya lakukan, yang antum lakukan akan sama. Coba ya, maaf, antum jadi ustadz umpamanya, atau jadi guru, atau jadi pekerja. Ketika antum masuk rumah, pasti yang paling sederhana, ketika antum datang mendekati maghrib dan anak-anak itu masih main, pasti kata-kata yang paling sederhana, pergi kamu sholat, ayo kamu wudu. Jadi itu kata-kata yang kita katakan. dan itu dianggap bahwa kita sedang mendidik anak kita. Dan itu dikatakan bahwa kita itu adalah orang yang perhatian kepada anak kita. Pergi kamu, wudu kamu, berhenti kamu. Ini kata-kata yang muncul dalam lidah kita setiap kita pulang kerja. Dan ingat Bu Pak, silakan lakukan penelitian kepada anak-anak bahwa anak kita sangat benci dengan kata-kata itu dan sangat benci dengan kehadiran kita di saat itu. Ya. Jadi sangat benci kehadiran kita di saat itu. Ya. Gitu amat katanya ya Bapak gitu kan. Gitu amat ya Ibu. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin anak kita itu senang. Pernahkah di antara antum, di antara kita hari ini, di antara para ibu-ibu, pokoknya antum pulang kerja, lalu kita melihat anak kita belum wudu atau belum pergi berangkat sholat, pernahkah ada yang lera terlebih dahulu mengatakan siapa yang Bapak ingin gendong gitu? Umpamanya contoh kecil, siapa yang duluan pingin digendong sama Bapak gitu ya. Atau antum bilang datang, ini Bapak punya hadiah, siapa yang ingin hadiah dari Bapak gitu? Pernah gak itu antum melakukan itu? Pulang kerja masih keringatan lalu ingin menggendong anak? Pernahkah di antara kita ketika kita datang dengan keringat yang masih mencucur lalu kita mengatakan siapa anak yang ingin dicium sama Bapak? Lalu setelah menggendong baru kita katakan, ayo kita sekarang pergi apa, pergi ambil air, ayo kita pergi wudu, ganti bajunya ya gitu. Maka itu akan terasa indah bagi anak kita ya. Akan terasa indah bagi anak kita, akan terasa indah bagi istri kita. Apalagi kalau antum datang-datang udah bawa hadiah. Sebelum memerintah antum kasihkan hadiah itu. Begitu indahnya, hatinya akan luluh. Ya. Saya punya pengalaman kecil dulu. Jadi saya sejak kecil suka senang main bola ya. Dan kadang-kadang main bola mendekati waktu maghrib ya. Sampai muka saya itu ya campur tanah dengan apa? Dengan keringat itu. Ketika pulang, beberapa teman saya dipukul ibunya ya. Dipukul ibunya. Sama sapulidi atau apa saja, zaman dulu ya. Terkadang sama bambu sebesar ini. Tapi ibu saya datang, kemudian beliau menawarkan makan dulu, cuci tangan. Habis itu baru nyuruh saya pergi sholat. Orang lain dipukul, saya tidak dipukul itu. Dan ngasih makan dulu, baru setelah itu nyuruh sholat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala ini, yang terkadang tidak dimiliki oleh kita hari ini. Gitu. Jadi yang tidak dimiliki oleh kita hari ini. Terutama mungkin lebih berat bagi para ibu. Praktek ini berat nih untuk para ibu. Makanya maaf bu ya, kenapa para ibu cepat tua gitu ya, cepat keriput gitu ya, karena sering marah tiap hari gitu ya. Banyak yang darah tinggi, kenapa? Setiap hari, setiap anaknya keliru, mesti dia marah. Suaranya diangkat, jantungnya berdetak-detak, selalu. Kita lihat dinding baru dicat umpamanya, ini dindingnya banyak coret-coretnya, siapa nih gitu. Padahal mestinya kalau anak itu di bawah 7 tahun curat-coret, mestinya ibu bilang, alhamdulillah anak saya udah bisa curat-coret. Artinya apa? Gerakan tangannya udah ada. Ya, kita lihat juga curat-coretnya seperti apa. Jangan-jangan dia jadi desainer gitu ya. Curat-coretnya kok bagus banget ya katanya. Maka orang tua yang sangat paham perkembangan anak, yang sangat paham apa yang dimaukan oleh anaknya. Nah, maka lihat di sini, khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairun nas li ahli. Aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku. Dan lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya dulu. Saya gambarkan kepada istrinya. Dan coba dipraktikannya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimihnati ahlihi. Fa idza hadarati sholati kharaja. Keadaan Nabi sallam beliau suka membantu kegiatan istrinya. Dan jika datang waktu sholat, beliau keluar. Jadi sekarang kalau jadi gubernur, lalu dia nyapu di depan rumah, mungkin hari ini orang jadi aib ya. Orang jadi bupati, nyapu di depan rumahnya, pasti aib ya. Orang jadi seorang camat, atau jadi ustadz, jadi guru, ustadz, tiba-tiba sedang di depan rumah menyapu, aib gitu. Nabi SAW tidak aib, kepala negara. Ya. Ini begitu hebatnya Nabi SAW bagaimana dengan keluarga, dengan istrinya. Baiknya. Lihat yang kedua. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi SAW qabala ba'da azwajihi thumma kharaja li salati wa lam yatawadda. Keadaan Nabi SAW beliau mencium salah seorang istrinya, lalu beliau pergi untuk sholat dan tidak wudu lagi. Pernahkah kita dipraktikkan mencium istri sebelum pergi? Sebelum kajian, sebelum sholat. Kalau kita lihat di televisi saja, di apa? Di sinetronnya. Tapi Nabi SAW memberikan prakteknya sehari-hari. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi SAW idza dakhala bait bada yashushufahu. Keadaan Nabi SAW apabila beliau masuk rumah, maka beliau memulai dengan bersiwak dulu, berdandan untuk istrinya. Kalau antum ke kantor berdandan, kalau dengan istri gak pernah berdandan. Tapi Nabi SAW berdandan untuk istrinya, berdandan untuk menyenangkan istrinya, bersiwak sebelum masuk. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mandi? Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu ana agtasilu wa sallam min ina'in wahid. Keadaan aku bersama Nabi SAW itu mandi dengan satu bezana, sehingga tanganku bersentuhan dengannya. Bahkan aku mengatakan ini bagianku, bagianku, berebut gayung dengan Nabi SAW. Maka ini sebaik-baik dalam keluarga. Lalu dengan putrinya, lalu dengan anaknya seperti apa? Lihat dalam berbagai hadis Nabi SAW, bayangkan ketika sholat, punggungnya dijadikan perosotan oleh Hasan dan Husain. Dan Nabi SAW tidak bangkit dari sujudnya, sehingga dianggap anak cucunya udah kenyang. Ini menunjukkan bagaimana begitu indahnya. Nabi SAW hatta kepada bukan cucunya, bukan anaknya. Ada anak sahabat yang dikisahkan dalam kisah Imam Syafi'i sedang bersedih karena burung piaraannya mati. Maka beliau muda abah bergurau dengannya. Ya Aba Umir madafa'ala binugair, katanya. Nah, ini gambaran yang sangat mulia. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak, tapi bukan pembelaan. Ada istilah katanya. Ada orang yang tidak pernah dianggap salah, siapa? Anak dan istri. Tapi bukan berarti tidak salah. Ini sekedar gambaran saja. Kalau ada anak yang tidak sholat, maka yang pertama disalahkan adalah bapaknya, bukan anaknya. Kenapa Anda tidak sholat? Maka introspeksi, kita memerintah, mengajarkan atau tidak, kan? Ada yang tidak pernah dianggap salah, siapa? Istri. Kalau seorang istri tidak sholat, maka ditanya, suaminya bisa nyuruh istrinya atau enggak? Ada seorang wanita yang tidak memakai jilbab, yang pertama ditanya siapa? Pasti suaminya. Kenapa suaminya tidak bisa menyuruh istrinya? Tidak bisa mengajari istrinya untuk memakai jilbab? Yang pertama ditanya adalah suaminya. Maka dalam gambaran yang mulia ini, Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Lalu apa yang digambarkan juga oleh para ulama di sini? Nah, dalam poin yang ketiga ini digambarkan begini. Kalau di antara kita, di antara antum, baik sama orang lain tapi tidak baik sama keluarga atau istri, itu gambaran kebaikannya hanya dibuat-buat. Coba ya, antum baik sama relasi kerja, sama teman kerja, kadang-kadang neraktir, bawa ke restoran terkenal. Siapa yang dibawa? Teman. Gitu. Tapi istri gak pernah dibawa. Gitu. Istri cukup dikasih apa bekal ataupun belanja secukupnya saja di rumah. Gak pernah umpamanya membawa istri. Nah, maka apa yang dilakukan dengan teman, biasanya hanya ingin dapat pujian dari teman. Ingin dapat sanjungan, bukan amal soleh yang ikhlas. Tapi jika orang itu baik sama keluarganya, dengan spontan melakukannya, maka pertanda asli kebaikannya. Beda dengan orang melakukan kebaikan kepada yang lain. Terkadang, dia adalah hanya dibuat-buat. Yang keempat. Siapa manusia pilihan? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik dan merupakan pilihan Allah adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi orang yang diberikan jatah umur panjang lalu memperbanyak amal soleh. Dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayunasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amah. Qala fa ayunasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'amaluhu. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Maka beliau mengatakan, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Artinya dia melakukan amal-amal baik. Dan siapa yang paling jelek di antara manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini baginda Nabi SAW mengatakan, manusia pilihan adalah orang yang senantiasa memenuhi hari-harinya, detik-detiknya, menit-menitnya adalah dengan amal soleh. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berbicara tentang macam-macam amal. Contoh yang pertama, Nabi SAW pernah bertanya dalam sehari 4 amalan dan menguji siapa di antara para sahabat di saat itu yang mengamalkan semua amalan ini. Perhatikan, Bu. Nabi SAW bertanya, hadisnya hadis Abu Hurairah. Qala, man minkumul yauma sha'ima? Siapa yang pagi ini katanya puasa? Terdiam semua, yang jawab Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Qala man minkumul yauma ittaba'a janazah? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, menyolatkannya dan menguburkannya? Maka Abu Bakar mengatakan, aku, katanya. Man minkumul yauma at'ama miskina? Siapa yang di hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, aku, katanya. Man minkumul yauma ada mariran? Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'na ini hadhil khisal fi yaumin illa dakhala jannah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah 4 amalan ini berkumpul pada seseorang dalam sehari kecuali akan masuk surga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah taala, para ibu yang dirahmati Allah taala, lihatlah Nabi SAW memberikan gambarannya dan memberikan contoh, siapa yang dalam sehari mengumpulkan kebaikan dan berbagai macam kebaikan, puasa, mengantar jenazah, sedekah, menengok orang sakit, dan dia mengumpulkannya dalam sehari, kecuali dia akan masuk surga. Jadi orang ini selalu melakukan kebaikan. dan Nabi Hasan mengajari doa dalam salat subuh. Salah satu doa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, jadi ini menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Nabi Sallam? Perhatikan, Nabi Sallam memperingatkan waktu, dan Nabi Sallam menyebutkan ada waktu-waktu utama, sehingga salafus saleh dalam setahun pertama memperhatikan 3 kali 10, 10 akhir dari bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan 10 awal dari bulan Muharram. Mereka memperhatikan 3 kali 10 dalam setahun. Dan mereka mengagungkan hari-hari tersebut. Dan mereka memperhatikan hari-hari tersebut dengan amal soleh. 3 kali 10 dalam setahun. Mereka punya perhatian. Dan Nabi SAW menyebutkan waktu-waktu. Ada waktu duha, ada waktu malam, ada waktu sore. Diperhatikan semuanya waktu. Hal ini memberikan motivasi kepada setiap muslim agar orang muslim itu memilih waktu-waktu terbaik untuk ibadah kepada Allah. Agar memilih waktu-waktu terbaik agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam, waktu siang, dalam seminggu, dalam setahun, diperhatikan waktu-waktunya. Karena orang yang paling baik di sisi Allah taala, orang yang diberi jatah umur panjang dan dia memenuhinya dengan kebaikan. Nah, kemudian para ibu, para bapak yang saya hormati. Nah, di sini saya ingin menyampaikan poin terakhir dari poin 4 ini. Ada beberapa hal yang harus kita tahu tentang waktu dan umurnya. Ya, jadi ada sesuatu yang harus kita tahu tentang umur. Saya ambil dulu poin pertama. Pertama, jika orang mengetahui bahwa umurnya bertambah dari sisi waktu, maka sesungguhnya jatah hidupnya adalah berkurang. Jadi jika orang mengatakan berapa umur Bapak? 50. Berarti jatah hidupnya sebentar lagi gitu. Itu catatan pertama. Bukan bangga, aduh saya udah 50 tahun, bangga. Dia harus ingat bahwa jatah hidupnya adalah lebih dekat. Umumnya itu. Sehingga orang itu intibah, sehingga orang itu perhatian. Oh jatah itu bisa sebentar lagi. Ya. Yang pertama. Yang kedua. Ya. Bahwa tidak ada yang tahu kapan berakhir umurnya. Maka tidak boleh ada anak muda yang merasa bangga bahwa saya masih lama hidup. Karena tidak ada yang tahu apa yang telah ditulis Allah Ta'ala tentang umur kita di Lauhil Mahfud. Bisa setelah kita beranjak dari majelis ini kita meninggal dunia, mungkin sehari lagi atau mungkin beberapa detik lagi, tidak ada yang tahu. Maka di sini pastikanlah kita berada dalam kebaikan. Pastikanlah kita dalam ada dalam amal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketahuilah bahwa umur itu dan waktu itu, maaf, bahwa waktu itu adalah berjalan dengan cepat dan akan pergi dengan cepat. Maka siapa yang tidak mengoptimalkan waktu pada waktu yang dia berada di situ, maka dia akan menyesal. Al-waktu kasayif idan lam taktu qata'ah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ingat waktu itu tidak akan berulang. Ingat waktu itu tidak akan kembali. Siapa yang di saat ini kita tidak belajar, di saat ada waktu untuk belajar, maka kita tidak akan bisa lagi untuk menarik waktu yang kemarin untuk belajar. Dan yang kelima, terakhir untuk sementara, setiap orang akan menyesali waktu pada 3 kesempatan. Jadi setiap manusia akan mengungkapkan penyesalan tentang waktu yang Allah berikan dalam tiga kesempatan. Yang pertama ketika syakratul maut, orang-orang akan menyesal. Siapa yang melalaikan waktu untuk taat kepada Allah, siapa yang melalaikan harta untuk disedekahkan di jalan Allah, siapa yang melalaikan ilmu untuk diinfakkan di jalan Allah, maka di saat syakratul maut dia akan mengatakan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Menyesal semuanya. Yang kedua, menyesal ketika berada di alam kubur. Kita pun ingin dikembalikan ke dunia. Yang ketiga, ketika di arasatil qiyamah, ketika di padang mahsar. Nah, ketika di padang mahsar, setiap orang yang sia-siakan waktu, yang menyia-nyiakan waktu, yang melalaikan waktunya untuk taat kepada Allah, maka semuanya akan berkata, ya Allah, kembalikan kami ke bumi. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Dan tidak ada orang yang mengatakan, saya ingin bercocok tanam, berkuasa, berdagang. Tidak ada. Semuanya mengatakan, na'mal solehan. Nah, maka pastikanlah kita adalah orang yang optimalkan waktu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, siapa manusia pilihan Allah? Manusia pilihan Allah Ta'ala adalah ahsanun nasi qodoan. Manusia pilihan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang paling baik ketika membayar hutang. Jadi ketika dia membayar hutang, artinya membayar hutang kepada sesama manusia. Dan orang yang zalim dan termasuk zalim di dalamnya adalah orang yang punya tetapi menangguhkan pembayaran utangnya. Dalam hadis dikatakan matul ghani zulmun. Orang yang menangguh-nangguh bayaran utang dan dia mampu untuk membayar, maka itu kezaliman. Nah, lihat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Bahwa dikisahkan seseorang berutang kepada saudaranya seekor unta. Dengan unta yang umurnya lebih muda. Lalu ditakdirkan dia tidak memiliki unta. Di waktu pembayaran, dia tidak memiliki unta yang umurnya sama dengan utangnya. Dia memiliki unta yang lebih tua. Jadi kalau dalam binatang, binatang yang lebih tua umurnya biasanya lebih mahal. Maka orang itu dikasih motivasi sama temannya. Ya bayarkan aja katanya unta yang ada. Semoga Allah memberikan kecukupan kepadamu katanya. Lalu beliau datang kepada Nabi Hasan. Dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya unta yang seumur dengan unta yang kemarin saya pinjam. Unta saya ini lebih bagus dan unta saya ini lebih tua umurnya. Maka Nabi Hasan mengatakan, utuh. Fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'an. Maka Nabi SAW mengatakan, berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik membayarkan utangnya. Dalam hadis ini menjadi satu dalil, boleh kita menambahkan pembayaran utang kepada orang yang memberikan utang kepada kita dengan tanpa syarat. Jadi tidak termasuk riba. Contohnya saya pinjam kepada si A 10 juta. Nah, udah hari haknya saya harus membayar, saya bayarkan ajalah 15 juta umpamanya. Enggak apa-apa, yang 5 jutanya tidak riba. Apabila si yang mengutangkan tidak mensyaratkan kepada saya, tapi ini adalah berupa kebaikan saya kepada dia. Tidak mengapa? Sebagaimana kisah hadis ini. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syariat Islam ini telah memberikan bentuk-bentuk akhlak dari berbagai sisi. Yang itu adalah menciptakan kebaikan dengan sesama manusia. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama tadi dikatakan bahwa orang yang punya dan menangguhkan pembayarannya dikatakan zalim. Dan orang yang terbaik adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya. Jadi berbagai sisi, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam itu telah membuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Kemudian yang keenam, waktunya mungkin untuk menyisakan pertanyaan. Siapa yang paling baik di antara manusia? Man atama ta'ama wa radda salam. Orang yang paling baik di antara manusia ini adalah orang yang memberi makan dan orang yang suka menjawab salam. Ya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Suhaib bin Sinan, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang sahih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, khairukum man at'ama ta'ama wa radda salama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi tentang hal yang menciptakan kedamaian, yaitu memberi makan. Kalau umat Islam yang dikatakan 82% sekarang di seluruh penjuru dunia, apa di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke mengamalkan hadis ini, maka tidak ada mungkin orang-orang yang dinamakan kelaparan. Jadi hadis ini akan membantu program pemerintah kita mengentaskan kemiskinan. Maka tidak ada konsep yang akan melebihi Islam. Karena Islam adalah agama yang turun dari Allah Ta'ala. Ya. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi, siapa yang memberi buka kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Ya. Seperti orang yang puasa. Puasa Ramadan, puasa Asyura, puasa Tasu'a. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya memang di Indonesia suka ada orang yang ngasih buka ya, tapi kalau di Indonesia hanya di bulan Ramadan. Mestinya di setiap orang puasa ya, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah. Ya baik bagi kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, orang-orang yatim, anak-anak miskin, ya. Dan ini sebagai pembuka pintu surga. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, ala adzulukum ila abwabil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan ke pintu surga? Maka Nabi SAW menyebutkan tiga alatan. Absus salam, wa atimu ta'am, wa sallul lail wa nasuniyah. Sebarkan salam, beri makan, memberi makan dan menunaikan salat di waktu malam. Roda salam, mengucapkan salam. Nah, kalau orang menyebarkan salam dan menjawab salam, maka itu akan menghilangkan iri dengki. Sebab tidak mungkin ya orang muslim yang dia benar-benar lidah dengan hatinya sama, assalamualaikum, lalu dia benci kepada saudaranya, tidak mungkin ya. Orang mengatakan assalamualaikum lalu ingin balas dendam, enggak mungkin. Orang mengatakan assalamualaikum lalu ingin merampok, tidak mungkin. Orang mengatakan assalamualaikum tapi dia ingin membunuhnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ucapan salam adalah doa, meminta keselamatan kepada orang yang disalami oleh kita. Jadi Islam telah mengajarkan pintu-pintu untuk menciptakan kebaikan, untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Yang ketujuh, ya. Siapa manusia pilihan? Man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Manusia pilihan adalah orang yang senantiasa kebaikannya ditunggu dan orang merasa aman dari keburukannya. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang ini ditunggu kehadirannya dalam setiap saat. Orang ini menjadi nyaman dalam setiap saat kalau dia ada. Jangan sampai ibu, maaf ya, jangan sampai jadi seorang wanita ataupun menjadi seseorang, jadi sosok seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang kehadirannya adalah sangat tidak ditunggu. Kenapa? Kalau ada dia ramai, kalau ada dia fitnah, kalau ada dia jadi masalah, kalau ada dia kita sakit hati gitu. Kenapa ucapannya nyelekit, ucapannya selalu menyinggung orang lain? Enggak ya. Ya. Kalau ada dia pasti gibah nih gitu. Kalau ada dia pasti nih ngomongin orang. Tahu ini kenapa lidahnya gitu. Maka Nabi SAW mengatakan di sini. Dia berkata di depan para sahabat, "Ala ukhbirukum bi khadikum min syarrikum?" Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang paling baik di antara kalian dan paling jelek di antara kalian? Maka para sahabat berkata, berdiam sementara. Sehingga Nabi SAW mengulanginya 3 kali. Lalu Nabi SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa ditunggu kebaikannya dan senantiasa aman orang dari keburukannya. Dan sejelek-jelek orang di antara kalian adalah orang yang tidak ditunggu kebaikannya. Enggak ada orang menunggu kebaikan, enggak ada kebaikannya. Dan orang tidak selalu aman dari keburukannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan orang yang ikhlas ya, yang dia selalu menggendong syair, ya kalau sekarang mah beras lah. Beliau ini selalu memikul beras atau gandum di saat itu dibagikan ke fakir miskin. Jadi di depan rumahnya tiba-tiba ada satu karung goni. Ini beras mungkin kalau sekarang. Lalu tiba-tiba meninggallah seseorang. Si tukang sedekah ini. Maka tiba-tiba kok tidak ada lagi katanya apa? Sekarung goni apa? Beras di depan rumah-rumah kita katanya. Maka orang-orang bertanya kepada orang yang memandikan jenazah orang itu. Ada kelainan enggak? Ada berita enggak tentang orang yang kemarin meninggal dunia? Iya katanya. Kenapa? Ternyata di pundaknya itu ada bekas kepalan. Kalau orang Jawa Baratnya sesangeleun gitu ya. Jadi di pundaknya ada bekas karena memikul terus beras. Bekas karung goninya berbekas. Maka diketahui bahwa dia berbekas karena setiap hari, setiap malam beliau memikul dan membagikannya ke rumah-rumah orang. Dan tidak ada yang tahu bahwa beliau ini yang bersedekah. Maka habis itu tahu, oh ini orang yang berbuat baik ini. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan, ditunggu kebaikannya oleh orang. Dan siapa yang paling seperti itu? Ulama. Nah, dalam poin yang 7 ini saya ingin sampaikan. Manusia yang paling baik yang gimana sih? Yang ketika lahir dia menangis dan orang-orang yang di sekitarnya tersenyum. Bayi yang sehat yang menangis sehingga orang yang di sekitarnya tersenyum. Ibunya yang bercucurkan air keringat kemudian sampai lemas badannya. Ketika anaknya, bayinya menangis, alhamdulillah tersenyum. Dan orang yang paling baik adalah orang yang ketika meninggal dunia dia tersenyum dan orang-orang di sekitarnya menangis. Orang yang celaka siapa? Orang yang ketika meninggal dunia dia menangis dan orang-orang di sekitarnya tersenyum. Kenapa tersenyum? Alhamdulillah penjahat udah pergi. Alhamdulillah orang buruk telah pergi. Dia hanya menangis karena akan berhadapan dengan azab. Sedangkan orang-orang di sekitarnya tersenyum. Tapi orang yang soleh, orang ulama, orang yang baik, dia hanya tersenyum ketika meninggal dunia. Kenapa? Ada bisyarah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurur rahim. Berbahagia dia tersenyum. Tapi orang-orang yang di sekitarnya kehilangan, menangis ketika, dan ini orang yang terbaik ya. Yang kedelapan, al-mujahidu fi sabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini adalah poin yang kedelapan. Kita percepat ya. Nabi Hasan berkata, ala ukhbirukum bi khairin nasi manzilah rajulun mufsikum bi anani farasihi fi sabilillah hatta yamuta aw yuqtal. Nabi Hasan mengatakan dalam hadis ini, maukah kalian aku beritahu tentang manusia yang paling baik kedudukannya? Siapa mereka itu? Orang yang menarik pelana atau tarik kekang kudanya atau untanya berjalan di jalan Allah, dia terbunuh atau membunuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu adalah berada di bawah kilatan pedang. Maka manusia pilihan adalah orang yang dia berjalan di jalan Allah, yang dia menarik tali kudanya, dia lari dengan kudanya, dia menyerang musuh, dia terbunuh, atau dia menang. Maka ini adalah manusia pilihan di jalan Allah Ta'ala, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu siapa? Setelah itu, ini poin yang kesembilan adalah poin penting walaupun dijelaskan sepintas ya, karena waktunya. Adalah orang-orang yang ketika muncul fitnah, maka dia lari dari fitnah dan menyelamatkan diri untuk menjaga agamanya. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum billadhi yatluhu rajulun mu'tazilun fi syi'abin yuqimu sholata wa yu'tiya zakata wa yatazilu syururun nasi. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan di antara manusia pilihan adalah orang yang dia pergi memisahkan diri ke lembah-lembah, ke bukit-bukit atau lembah-lembah, lalu mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menjauh dari keburukan-keburukan orang. Dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW mengatakan, mereka orang-orang yang meninggalkan hiruk-pikuk dunia dan fitnah, lalu mereka menyendiri menyelamatkan agamanya dan untuk menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada poin yang kesembilan ini, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, manusia pilihan kata Nabi SAW adalah yang ketika muncul fitnah, dia tidak masuk kepada ruang lingkup fitnah itu. Dia tidak masuk ke pusaran fitnah, tapi dia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan ketakwaannya, menyelamatkan agamanya, agar dia tetap istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Nah, ini kewajiban kita, khususnya kita hari ini ya, di zaman yang begitu dahsyat fitnah. Yang kesepuluh. Nah, disebutkan poin kesepuluh karena akan menjadi penyempurna dari 10 poin yang tadi. Siapa katanya? At-taqiyu an-naqi, orang yang bertakwa yang bersih hatinya, orang yang bertakwa dan bersih lisannya. Artinya pada poin yang ke-10 ini, orang yang baik imannya, orang yang baik amal solehnya, lalu baik lisannya dan baik hatinya, disempurnakan dengan akhlak mulianya. Hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, di mana Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, man khairun nas? Qala, dawul qalbil mahmum walisani sadiq. Qalu, ya Nabi Allah, qad arafna alisana sadiqa, pamal qalbul mahmum Qala attaqiyu annaki alladhi la isma fihi wala bagya wala hasada. Nabi SAW pernah ditanya, wahai Nabi Allah, siapa manusia pilihan? Siapa manusia terbaik? Nabi SAW mengatakan, dawil qawli mahmum walisanu sadiq. Lalu para sahabat berkata, kalau lisan yang jujur kami paham. Ya. Jadi orang yang dia tidak berbicara agama kecuali dengan dalil, yang dia tidak meriwayatkan hadis palsu kepada Nabi SAW, dan dia tidak berbicara bohong dengan sesama manusia. Tapi siapa yang dikatakan al-qalbul mahmum? Katakanlah dikatakan manusia yang hatinya jernih. Yang seperti apakah? Maka Nabi SAW mengatakan at-taqiyu an-naqi, yang bertakwa dan bersih. Yaitu orang yang dalam hatinya tidak ada dosa, tidak ada bagyu, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Nabi SAW menyebutkan, setelah orang itu beriman kepada rukun iman yang 6, setelah dia melakukan amal-amal yang wajib, sholat 5 waktu, puasa, ibadah haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, ini melakukan amal-amal zahir, ini melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Nabi-Nya. Kemudian poin yang terakhir katanya, manusia pilihan adalah orang yang bersih hatinya. Orang yang jernih hatinya. Tidak punya hasad dengan sesama manusia. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai hadis terakhir, kita sering mendengar dan sering disampaikan, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan akan muncul dari pintu ini penghuni surga. Lalu para sahabat mengintai, siapa katanya. Ternyata ada orang yang muncul, bukan orang yang paling dikenal di kalangan para sahabat. Lalu para sahabat itu ingin tahu kelebihan orang ini. Ternyata zikirnya, sholatnya, puasanya sama. Lalu mereka ingin tahu apa sih yang menjadi rahasia pokok. Sehingga mereka bertanya, apakah engkau punya amalan yang rahasia? Maka orang itu mengatakan, iya. Apa amalan yang rahasia? Beliau mengatakan, demi Allah aku tidak tidur sehingga aku memaafkan kepada setiap orang yang berbuat salah kepadaku. Dan aku tidak memejamkan kedua mataku sehingga aku ini menghilangkan iri dan dengki dalam hatiku. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah 10 bentuk amalan yang menjadikan jika seseorang mensifati dengan bagian-bagian tadi akan menjadi pilihan Allah Ta'ala. Dan sebagai kesimpulan dari 10 poin ini, Nabi SAW menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia disebutkan tadi 10 poin. Lalu kalau kita ditanya, manakah yang terbaik dari yang 10 itu? Maka jawabannya, yang terbaik adalah tergantung orangnya. Setiap orang akan menjadi terbaik jika melakukan salah satu di antara yang 10 itu. Dan tidak bisa dikatakan yang terbaiknya mana. Yang kedua, bahwa dari yang 10 itu diambil kesimpulan bahwa itu menunjukkan rahmat dan rahimnya Allah, di mana Allah tidak menjadikan kebaikan itu satu tetapi banyak kebaikan, agar setiap mukmin, setiap manusia itu akan menjadi terbaik dari kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepadanya, dari kesempatan-kesempatan yang bisa dimiliki oleh setiap di antara kita. Kalaulah Allah Ta'ala, kalaulah baginda Nabi SAW itu hanya menyebutkan kebaikan satu di antara seluruh kebaikan, maka akan jadi sulit setiap di antara kita menjadi orang terbaik. Tapi tatkala Allah Ta'ala, tatkala baginda Nabi SAW menyebutkan sekian orang itu menjadi terbaik, maka setiap di antara kita akan menjadi orang terbaik dengan kelebihan satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda. Kesempatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah berbeda-beda. Dan disinilah nikmat Allah Ta'ala diberikan kepada kita semua. Ya, sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan seputar pilihan Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya. Kita buka pertanyaan insyaAllah. Ya, silakan ibu-ibu untuk bertanya. Ya, silakan. Iya. Tentang bulan Muharram atau puasa Muharram. Ya. Pertama, kita harus tahu bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dicintai Allah secara khusus dan merupakan bulan pilihan Allah. Salah satu yang merupakan bulan pilihan karena Allah telah mengidopatkan bulan ini kepadanya, Syahrullahi Al-Muharram, itu bulan Allah Muharram. Yang kedua, karena bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang diharamkan berperang. Dan juga jika orang melakukan maksiat di bulan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan. Artinya melakukan dosa di bulan Muharram lebih besar, artinya hukumannya ketimbang di bulan yang lain, ya. Sebagaimana dalam makna ayat dan hadis, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, bahwa di bulan Muharram ini ada puasa, ya, yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang selanjutnya, puasa di bulan Muharram ini ada dua jenis puasa itu. Puasa yang pertama yang dinamakan puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa di hari apa saja dan di tanggal berapa saja kita diperbolehkan untuk banyak puasa. Dengan hadis yang berbunyi, Afdalu siyami ba'da Ramadan saumu Asyura. Apuan saumul Muharram. Saum fi syahrillahi Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul laili. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fariidhah adalah salat qiyamul lail. Nah, maka dalam hadis ini seolah-olah ada anjuran untuk kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Akan tetapi para ulama memberikan dua batasan untuk puasa di bulan Muharram ini. Pertama, tidak boleh kita berpuasa sepenuh seperti bulan Ramadan. Dalam arti tidak boleh kita satu bulan Muharram penuh puasa. Karena Nabi SAW tidak pernah memenuhkan puasa kecuali dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama mengatakan bahwa puasa yang paling banyak ada di bulan Sya'ban. Maka diambil kesimpulan, banyaknya puasa di bulan Muharram tidak sebanyak dalam bulan apa? Sya'ban. Jadi boleh bagi kita ingin memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, ya puasa mutlak kapan saja, ya, kita berpuasa. Yang kedua adalah puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa di hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Dan puasa Asyura dari hadis-hadis yang ada itu menunjukkan puasa yang dilakukan juga oleh orang-orang jahiliyah dan dilakukan juga oleh ahlul kitab. Jadi sebelum dilakukan oleh Nabi SAW dan umat Islam, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka melakukan puasa di hari ke-10 itu, ya. Nah, itu dari sisi poin penting. Kemudian yang kedua, bahwa puasa Asyura menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama, awalnya adalah wajib bagi kaum muslimin puasa Asyura itu. Kemudian setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan turunnya kewajiban bulan Ramadan, maka puasa Asyura ini menjadi sunnah, dan yang wajib adalah puasa Ramadan. Dan yang wajib adalah puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa Asyura ini punya pahala besar, yaitu akan menghapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi pahalanya siapa yang puasa Asyura, maka akan dihapus dosa setahun yang lalu. Menurut jumhur ulama, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertaubat khusus dengan dosanya itu. Jadi dosa-dosa kecil yang akan dihapus. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa Nabi SAW berkata, "Idza kana al-amul muqbil sumna insyaallah." Di mana Nabi SAW mengatakan yang bahasanya, kalau kita, kalau saya ini masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan puasa di hari ke-9-nya. Maka disitulah puasa Asyura disertakan dengan puasa Tasu'a, yaitu puasa hari yang ke-9. Tapi memang Nabi SAW belum pernah melakukannya, karena setelah beliau menyampaikan hadis ini, beliau wafat sebelum datang bulan Muharram. Jadi sebelum datang bulan Muharram, beliau telah wafat. Sehingga Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa yang hari ke-9-nya. Ya. Kemudian selanjutnya, bahwa di sana ada riwayat bahwa Nabi SAW mengatakan, sum yauman qoblahu wa sum yauman ba'dahu. Puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari setelahnya. Maka berarti puasa Asyura itu menjadi 3 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 derajat. Jadi puasa Asyura ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu hanya puasa tanggal 10-nya saja. Jadi puasa hanya tanggal 10-nya saja. Tingkatan yang kedua yaitu puasa tanggal 9 dengan tanggal apa? Tanggal 10. Yang ketiga adalah puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Lalu para ulama mengatakan, apa hikmahnya bahwa Nabi SAW menyertakan puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya? Bahwa beliau ingin menyelisihi ahlul kitab dan ingin menyelisihi amal orang-orang jahiliyah. Nabi SAW puasa, tapi beda puasanya. Itu puasa sebelumnya atau puasa apa? Setelahnya. Nah, ini berkaitan dengan puasa Asyura. Dan jika seseorang atau jika ditakdirkan puasa Asyura bertepatan dengan hari Senin atau bertepatan dengan hari Kamis, dan orang meniatkan dengan 2 niat, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala puasa Senin dan puasa Asyura. Puasa hari Kamis dan puasa apa? Asyura. Yang kalau enggak salah tinggal dihitung bahwa kita puasanya untuk di Indonesia adalah tanggal Kamis ya, puasa 10-nya. Hari Kamis. Maka berarti di sini siapa yang berniat dengan 2 niat, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi apabila dia punya qadha, bolehkah dia mengqadha puasa wajib dengan meniatkan puasa Asyura? Apakah dapat pahala atau tidak? Wallahu taala alam, bahwa yang sunnah tidak diidhafatkan dengan yang wajib ya. Artinya hendaklah apa? Tersendiri. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa di tanggal 10 Asyura ini ada 2 bid'ah. Jadi ada 2 bid'ah besar yang sesungguhnya masuk ke ajaran Islam yang bukan ajaran Islam. Bid'ah yang pertama adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, yaitu dijadikan tanggal 10 Asyura adalah Yaumu Huzn, hari berkabung. Ya, dijadikan hari Asyura tanggal 10 Muharram itu sebagai hari berkabung. Dan mereka melakukan bentuk-bentuk, yaitu hari meratap. Ada yang sampai menyayat-nyayat badannya, menyiksa diri. Kemudian mungkin minimalnya menepuk-nepuk ini, ya Husain, ya seperti itu ya. Artinya cara mereka. Dan ini acara bid'ah. Yang kedua adalah bid'ah yang dilakukan oleh kaum Nasibi, lawan dari orang Rafidhah, menjadikan hari Asyura Yaumul Farah, hari kegembiraan. Dijadikan hari id, seperti berdandan, bersolek, kemudian bikin makan-makanan. Ya mungkin di kita juga suka ada bahwa malam Asyura atau hari Asyura adalah bikin bubur syura, di mana di situ dijadikan sebagai hari kegembiraan. Maka ini adalah 2 bid'ah yang bertolak belakang. 1, orang-orang yang gulu berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dan seterusnya, dan orang-orang yang benci kepada Ahlul Bait dari kalangan orang-orang Nasibi. Maka ahli sunnah adalah pertengahan. Kita dianjurkan di hari ke-10 adalah untuk berpuasa sebagaimana Nabi SAW menganjurkan untuk berpuasa. Nah ini penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama seputar tentang bulan Muharram atau tentang puasa Asyura. Bismillah. Apakah kita sebagai penuntut ilmu hanya boleh menuntut ilmu dari ustaz yang bermanhaj salaf saja? Apakah ciri-cirinya ustaz yang bermanhaj salaf itu? Ya. Sudah barang tentu ya. Ilmu itu amanah. Tidak boleh seorang ahli sunnah kecuali menuntut ilmu dari ahli sunnah. Tidak boleh ahli sunnah menuntut ilmu kecuali kepada seseorang yang bermanhaj ahli sunnah, bermanhaj salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, lihat kepada 3 poin yang saya ingin sampaikan dalam poin pertanyaan kedua ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Muhammad Ibn Sirin berkata, inna hadal ilma dinun panduru aman ta'khudu dinakum. Wa qala kunna lanas'alu an-rijal falamma waqa'atil fitnah kulna samulana rijalakum. Ini ungkapan Muhammad Ibn Sirin. Kata beliau, ingatlah ilmu sanad adalah bagian dari agama, maka lihatlah kamu dari siapa mengambil agama. Jadi agama ini kan periwayatan, dari mana sanadnya, dari mana sumbernya. Maka kita mesti mengambil ilmu yang punya silsilah kepada Nabi Hasan, yaitu para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, yang mereka itu adalah ahli sunnah. Kita tidak boleh mengambil yang bukan dari ahli sunnah. Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, dulu para sahabat itu tidak bertanya tentang rawi, karena sahabat semuanya adil. Ketika muncul fitnah, Nabi SAW wafat dan muncul fitnah, maka kata Imam Ibn Sirin, samulana rijalakum, sebutkan kepada kami mana rawi-rawi hadisnya, mana rawi-rawi yang menyampaikan kepadamu tentang agama ini. Kalau yang meriwayatkan agama ini dari ahli sunnah, maka kami menerimanya. Kalau bukan dari ahli sunnah, maka kami tidak menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ungkapan Imam Yusuf Ibn al-Asbad, seorang ulama besar. Apa kata beliau? Kana abi qadarian wa akhwali rawafid fa anqadiyanallahu bisufyan fa akhadani ala sunnah. Kata beliau, bapakku orang Rafidhah, paman-pamanku orang-orang, maaf, bapakku orang Qadariyah, artinya menyimpang masalah takdir, dan paman-pamanku berakidah Rafidhah. Aku tidak belajar kepada bapakku dan aku tidak belajar kepada pamanku. Maka Allah menyelamatkan aku. Aku ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah, maka beliau membawaku kepada sunnah. Menunjukkan orang tidak boleh mengambil ilmu bukan dari ahlul haq. Tidak boleh. Yang ketiga, ucapan sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Ma farihtu fil Islam asyadu farhan min anna qalbi lam yadkhulhul hawa. Kata beliau, tidak ada perkara yang aku bergembira dalam Islam selain hatiku tidak pernah singgah syubhat dan hawa nafsu. Jadi aku tidak pernah mendengar, aku tidak pernah duduk dengan ahlu bid'ah, sehingga hatiku ini bersih. Jadi sehingga hatiku ini adalah bersih. Ada ungkapan orang yang mengatakan, ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Ya kata-kata ini memang benar gitunya. Tapi buat siapa? Kalau kita antum sebagai thalabul ilmi yang belum bisa memisahkan hak dengan batil, maka pastikan dulu orang yang menyampaikannya adalah alul hak. Bagaimana orang-orang yang awam diberikan untuk memilih? Antum mukallid. Maka pastikan orang yang menyampaikannya adalah orang yang memiliki ilmu dan benar ilmunya dan benar periwayatannya dan benar sanad ilmunya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah fitnah di akhir zaman yang akan menyebabkan banyak orang menyimpang dari hak. Ya. Banyak orang menyimpang dari hak. Jadi pastikan itu. Nah. Bagaimana ciri-ciri orang itu adalah bermanhaj salaf? Ya, diketahui dari apa yang disampaikannya. Dia mesti akan meriwayatkan, kan jelas. Silsilah para ulama. Silsilah ulama itu jelas. Silsilah Islam ini adalah jelas. InsyaAllah setiap orang akan mengetahuinya. Dan pertanyaan yang ketiga. Ini sering, tapi mungkin ini ada yang sudah beda. Apa hukumnya memakai kalung dari batu yang berjumlah batu kecil yang berhasiat untuk obat ditambah batu yang bertulis nama Allah diletakkan persis di atas dada? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau batu itu dalam bentuk tamaim, tamaim, tamaim itu jamak, yaitu yang dinamakan jimat-jimat. Maka jelas jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ta'liqu tamaim minasyirki, orang yang menggantungkan jimat adalah bagian dari kesyirikan. Ya, bagian dari kesyirikan. Dan jimat-jimat itu ada dua. Ada jimat dalam bentuk ketergantungan orang kepada benda yang dia mengatakan sebagai sebab, tapi Allah yang menjadikannya, tapi tidak diketahui secara syar'i atau qauni, maka ini adalah sebagai syirik kecil. Tapi jika seseorang meyakini jimat itu yang memberikan manfaat dan madharat dengan sendirinya, bahwa benda ini memberikan manfaat dan madharat dengan sendirinya, maka itu termasuk syirkul akbar, yaitu syirik apa? Syirik besar. Kemudian yang selanjutnya, tamaim dalam bentuk jimat-jimat dalam bentuk tulisan yang di dalamnya ada jampe-jampe. Ya, yang di dalamnya apa ada? Jampe-jampe. Dan ini ada dua jenis. Apabila jampe-jampe itu diajarkan oleh jin, yaitu jampe-jampe yang diajarkan oleh jin, ya. Kemudian terkadang isinya jelas syirik atau bentuk pelanggaran, seperti bismillah dibalik gitu ya, nulisnya dibalik, ya bukan dari kanan tapi dari kiri atau dibalikan, maka semua itu jelas adalah pintu kesyirikan, pintu kekufuran. Ya, ini adalah jimat-jimat. Adalah semuanya tidak boleh. Ya. Dan itu adalah bagian dari kesyirikan yang harus dihindari oleh kita. Nah. Tapi ada poin yang terakhir, yaitu orang menjadikan tamaim seperti Quran. Quran dikalungkan di dadanya. Atau mungkin tadi sejumlah ayat. Ya, sejumlah ayat ditulis di kertas atau mungkin dijadikan apa, diwadahin atau apa. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pun tidak boleh. menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Karena banyak hal. Yang pertama, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang kedua, akan menjadikan dihinakan. Dimana kalau orang bawa jimat seperti tulisan-tulisan di situ dzikir, bahkan mungkin ayat kursi ataupun surah Al-Fatihah, atau bahkan di situ dulu ada Quran ukuran kecil, maka itu akan menjadikan Quran dihinakan, seperti dibawa ke WC atau dia memakainya dalam kondisi dia qada hajat dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini akan menjadikan syiar Allah Ta'ala direndahkan. Kemudian dari sisi yang lain, akan menjadikan alih fungsi bahwa Quran itu sebagai hidayah. Quran ini adalah sebagai hidayah yang wajib kita pahami maknanya, yang wajib kita amalkan maknanya, menjadi hanya dijadikan jimat. Maka itu adalah hal-hal yang sangat membahayakan bagi akidah kaum muslimin. Jadi bagi akidah kaum muslimin, Allah Ta'ala a'lam. Anak ingin bertanya, anak memberikan nasihat kepada teman anak, tetapi anak sendiri belum bisa melaksanakannya. Sementara kita dianjurkan untuk memberi ilmu, mohon sarannya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, satu ilmu yang berkaitan dengan agama tentunya punya tingkatan. Jika kita tahu tentang perkara agama dan itu berkaitan dengan syarat dan rukun, contohnya kita tahu wajibnya ibadah haji, tapi kita tidak termasuk orang yang berkumpul syarat wajibnya haji, maka kita boleh memberi nasihat kepada orang yang sudah mampu memberi nasihat, seyoginya antum cepat haji, ini pahalanya ini, tidak mengapa. Tidak mengapa. Contoh yang kedua, antum menasehati seorang penguasa, seorang presiden umpamanya, seorang gubernur, seorang bupati, kita datang kepadanya agar dia mengingkari kemungkaran dengan tangan, karena kita tidak mampu mengingkari dengan tangan, maka tidak mengapa kita memberi nasihat. Ya, kita memberi nasihat dan itu tidak tercela ketika kita tidak melakukannya, karena pada diri kita tidak berkumpul syarat dan rukun untuk wajibnya bagi kita. Sedangkan bagi orang lain ada. Bagi orang lain adalah ada. Nah, itu pada poin yang pertama. Poin yang kedua adalah perkara-perkara yang wajib bagi kita dan perkara-perkara yang wajib bagi kaum muslimin. Tentunya yang lain. Kita memerintah orang lain melakukannya tapi kita tidak. Maka tentunya itu masuk kepada ayat kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Berdosa. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita itu ya melaksanakan tidak, menyampaikan tidak, maka double dosanya. Artinya bukan syarat itu. Kalau orang akan mengingkari kemungkaran bahwa dirinya adalah harus. Ya jelas ya kalau utamanya begitu. Dan dia ketika melarang ataupun memerintah tidak melakukan atau melarang tidak meninggalkan, dia berdosa. Tapi kalau dia mengatakan lebih baiklah saya tinggalkan itu semua, maka dosanya apa? Dobelnya. Dosa tidak melaksanakan dan dosa tidak menyampaikan apa? Tidak menyampaikan ilmu. Ya, tidak menyampaikan ilmu. Batasan akal manusia sehingga menumbuhkan iman atau menjadikan kufur seorang atas akal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal di dalam Islam dikategorikan dua bagian penting. Jadi akal dalam Islam dijadikan dua bagian penting. Bagian yang pertama, bahwa akal itu menjadi syarat wajibnya kewajiban dari Allah. Dalam arti, orang yang akalnya tidak berfungsi, orang gila, idiot umpamanya, maka tidak terkena taklif. Rufi'al qalami an thalathin, anil majnuni hatta kafi'at. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akal sebagai tempat untuk bertafakur, sebagai alat untuk bertafakur, ya. Sebagai alat untuk bertafakur, sebagai alat untuk mentadabur, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi akal ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kedudukan yang mulia dari dua sisi tadi. Dari dua sisi yang tadi. Nah, dari kedudukan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan sebuah kaidah. Kaidah apa? Bahwa akal ini adalah harus tunduk kepada dalil. Jadi akal ini harus tunduk kepada dalil, ya. Dan dari sisi kedudukan akal dengan dalil, maka di sini ada dua fungsi yang paling pokoknya. Jadi kedudukan akal dengan dalil ada dua fungsi. Ada dua fungsi. Fungsi yang pertama, bahwa akal ini dijadikan wasilah oleh Allah Ta'ala agar manusia mentafakuri ayat-ayat Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, ya. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, bahwa Allah menjadikan kaidah akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sehat. Maka dipastikan setiap orang yang berpikir tentang nas bertentangan dengan akalnya, maka pastikan yang kurang adalah akalnya. Jadi pastikan yang kurang adalah akalnya, yang lemah adalah akalnya, bukan yang salah adalah apa? Nasnya. Itu adalah yang wajib bagi setiap muslim dalam menetapkan dan menempatkan akalnya. Terakhir, ketika seorang sering bersalah, menyakiti kita, dan selalu kita maafkan, namun orang tersebut selalu berbuat sewenang-wenang dengan kita, karena tahu kesalahannya, nanti pasti kita maafkan. Bagaimana sikap kita dengan perilaku orang ini? Jazakumullah khairan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Al-Quran dan hadis telah memberikan kisi-kisi, ya. Dan ada tiga. Jadi ada tiga. Pertama, orang dibolehkan membalas kedoliman orang dengan sebatas atau dengan sebatas kedolimannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dianjurkan untuk memaafkan kedoliman. Dan ini terbaik. Dan yang ketiga, orang dilarang membalas kedoliman melampaui kedoliman orang yang mendolimi kita. Jadi ini adalah batasan syariat, ya. Quran memberikan aturan tentang qisas. Kalau membunuh, dibunuh. Kalau umpamanya melukai, ya dilukai. Mencongkel sebelah mata, ya dicongkel lagi sebelah mata. Mematahkan kaki sebelah, ya dipatahkan lagi kakinya. Itu namanya qisas. Tetapi memaafkan lebih baik. Ya, memaafkan apa lebih? Lebih baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini Islam mengajarkan kepada kita. Jika orang mendolimi kita, maka boleh kita membahas kedolimannya. Ya. Tapi tidak boleh melampaui kedolimannya, hukumnya dolim. Tidak boleh, haram. Dan memaafkan adalah terbaik. sehingga disebutkan dalam ayat tentang sifat orang yang bertakwa. Nah, ada lagi poin lain. Orang yang melakukan keburukan seperti berbuat maksiat, seperti berbuat bid'ah, keburukan, maka hukum asal bagi setiap mukmin adalah menutup aibnya. Jadi setiap mukmin adalah menutup aibnya. Dan boleh seseorang yang melakukan keburukan diopembarkan keburukannya, disebutkan keburukannya di hadapan orang lain dengan tujuan untuk dua perkara yang paling utama. Pertama, memberhentikan dia dari keburukan. Yang kedua adalah menjaga orang lain dari keburukan dia. Maka boleh seseorang boleh melapor kepada polisi kalau di kita, kepada pihak yang berwajib, melaporkan si fulan tukang begini-begini. Atau seseorang datang kepada seorang alim untuk memberikan fatwa tentang fulan-fulan. Atau datang kepada qadhi. Ini yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bolehnya mengungkap dan menjelaskan orang-orang yang buruk. Ya. Umpamanya sekarang ada orang yang selalu nipu. Banyak orang yang jadi korban. Maka diberikan peringatan orang-orang hati-hati dengan si fulan suka bikin cerita palsu, dia suka ngebohong, dia suka nipu orang, dia pinjam tapi tidak pernah dikembalikan. Boleh kalau menolak keburukan dia untuk orang lain dan supaya memberi efek jera kepada dia berhenti dari keburukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini menunjukkan Islam itu telah memberikan kaidah-kaidah yang sangat agung, batasan-batasan yang sangat agung bagi setiap di antara kita. Tapi tentunya tadi dalam poin yang tadi bahwa orang yang memaafkan keburukan orang lain adalah baik. Tapi ada catatan juga. Ketika memaafkan itu maslahat. Tapi jika memaafkan itu tidak ada maslahat dan akan membuat keburukan baik dirinya atau orang lain, maka di saat ini orang boleh untuk menampakkan kebencian dan menampakkan pengingkaran, kemudian juga mengungkap keburukannya di hadapan orang lain dengan salah satu hikmah yang sangat agung agar memberi efek jera kepada orang itu dan menyelamatkan umat Islam yang lainnya, saudara muslim yang lainnya. Dan ini tentunya aturan di dalam syariat Islam dalam bermuamalah dengan orang-orang yang melakukan kekeliruan dalam kehidupan. Demikian kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk di antara 10 yang tadi, ima mungkin kita masuk kepada sebagiannya, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari 10 poin yang tadi, menjadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan 10 poin yang tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.